Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، أين أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. معاشر الإخوة والأخوات، قوم مسلمين dan muslimat، حاضرين dan حاضرات، yang saya hormati dan saya muliakan. Allah Subhanahu wa ta'ala mengutus nabinya, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di tengah manusia di kondisi penuh dengan kegelapan, terjadi dari kesyirikan, dari berbagai penyimpangan. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala menerangi bumi ini dengan diutusnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, memberikan kebaikan kepada manusia dan memberi hidayah menuju kepada jalan yang lurus. Allah Subhanahu wa ta'ala telah berfirman di dalam Al-Qur'an, "Faqad ja'akum rasulun atau di dalam ayatnya Allah Subhanahu wa ta'ala mengingatkan tentang bagaimana keberadaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, faqad ja'akum minallahi nurun wa kitabun mubin yahdi bihi Allahu man ittaba'a ridwanahu subulas salam ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه ويهديهم إلى صراط مستقيم. Telah datang kepada kalian dari sisi Allah suatu cahaya dan kitab yang sangat jelas. Ya Allah memberi hidayah dengannya. Allah Subhanahu wa ta'ala memberi hidayah dengannya. Siapa yang mengikuti ridhonya menuju kepada jalan-jalan keselamatan, mengeluarkan mereka dari kegelapan menuju kepada cahaya dengan izinnya, dan Allah memberi hidayah kepada mereka menuju kepada jalan yang lurus. Kata Imam Abu Ja'far At-Tabari rahimahullahu ta'ala nafsirkan ayat ini, yang dimaksud dengan cahaya adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alladhi anara Allahu bihi al-haqqa wa adhara bihi al-islam. Yang dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini Allah Subhanahu wa ta'ala menerangi kebenaran dengannya

jalan ini. Apa perintah Allah? Fattabi'u, ikuti jalan itu. Kita tidak diperintah bikin jalan sendiri. Kita tidak diperintah untuk membuat jalan sendiri. Kita hanya diperintah mengikuti, mencontoh, menapaki jalan. Dan ini dari rahmat dan kemudahan untuk umat ini. Allah tidak bebani mereka untuk memikirkan jalannya sendiri, memikirkan kemaslahatannya sendiri. Tapi diberikan jalan lurus, sisa diikuti saja. Cuma dia tapaki saja. Dan ini kemudahan untuk umat. Allah maha merahmati kita. Tapi banyak dari manusia keluar dari jalur ini. Melupakan dari keutamaan yang Allah berikan ini. Lupakan ayat ini. Fattabi'u, ikutilah jalan itu. Dan Allah ingatkan, wala tattabi'u subul. Jangan engkau ikuti jalan-jalan yang lain. Jalan-jalan yang lain ini, di segala jalan yang keluar dari jalan Allah. Mujahid bin Jabir, al-imam Mujahid bin Jabir al-Makki rahimahullahu ta'ala, salah seorang ahli tafsir yang terkenal dari murid senior Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, Mujahid menafsirkan ayat wala tattabi'us subul, jangan kamu ikuti jalan-jalan, jangan engkau mengikuti bid'ah-bid'ah dan hawa nafsu. Sebab ini semuanya mengeluarkan dari jalan. Wala tattabi'us subul fatafarraqa bikum an sabili. Jangan kalian mengikuti jalan-jalan yang lain sehingga memecah belah kalian dari jalan Allah. Memecah belah kalian dari jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Maka ini dari sekian banyak ayat-ayat yang menjelaskan kepada kita keharusan mengikuti jalan yang lurus, dan jalan agama ini telah diterangkan. Dan di antara hadis yang agung yang memiliki makna yang luas dan mendalam adalah sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad bin Muhammad bin Hanbal rahimahullahu taala di dalam musnadnya dari sahabat An-Nawas ibn Sam'an radhiyallahu anhu. Beliau meriwayatkan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah bersabda, "Daraballahu mathalan siratan mustaqiman." Allah membuat perumpamaan siratan mustaqima, jalan yang lurus itu. Wa ala jambati sirat suran. Dan di samping kanan dan kiri jalan ini ada dua pagar. Fihi ma abwabun mufattaha. Di pagar ini yang berada di ujung jalan, di dua ujung jalan, padanya ada pintu-pintu terbuka. Ada pintu-pintu terbuka. Wa 'alal abwabi suturun murkhah. Di atas pintu-pintu ini ada tirai-tirai yang menutupi. Jadi tidak ada daun pintunya yang menutup. Kalau ada pintu tapi ada daun pintunya, orang tidak bisa keluar. Ini pintu terbuka yang menutupnya cuma apa? Tirai-tirai saja. Kemudian kata Nabi, "Wa 'ala babis sirat da'in." Yaqulu. Dan di atas pintu jalan itu ada dai yang berkata, "Ayuhan nas." Ya. Dia berkata, "Wahai sekalian manusia, udkhulus sirat, udkhulus sirata jami'an wa la tata'arraju." Wahai sekalian manusia, masuklah kalian semua ke jalan. Jangan-jangan kalian bengkok-bengkok. Ikuti jalan ini lurus. Jangan kalian bengkok ke kanan maupun ke kiri. Ya. Ini ada yang menyuruh di pintu jalan. Dan ada lagi yang menyuruh yang lain. Wa da'in yad'u min fawqi sirat. Ada seorang dai yang menyuruh dari atas jalan. Fa idza arada يفتح شيئا من تلك الأبواب قال ويحك لا تفتحه. Kalau misalnya ada yang ingin membuka tirai itu, maka yang di atas ini berteriak, wahai, betapa kasihannya kamu, jangan kamu buka pintu itu. Fainaka in taftahu talijhu. Karena engkau kalau ini, kalau membuka pintu itu, engkau akan masuk padanya. Jadi ini perumpamaan dibuat oleh Nabi. Bagaimana jalan yang lurus ini? Bagaimana jalan yang lurus ini? Maka Nabi terangkan, jalan yang lurus itu, as-sirat ini, itulah Islam. Terus kata Rasulullah, pagar itu yang berada di kanan dan kiri jalan, pagar-pagar, itu adalah hududullah, batasan-batasan Allah. Dan pintu-pintu yang terbuka itu adalah maharimullah, hal-hal yang diharamkan oleh Allah. Iya. Hal-hal yang diharamkan oleh Allah. Dan da'i yang menyeru di pintu jalan itu adalah kitabullah, adalah kitab Allah. Dan da'i yang menyeru dari atas jalan itu adalah wa'idullah fi qalbi kulli muslim, adalah penasihat dari Allah di hati setiap muslim. Jadi inilah kehidupan kita, keadaannya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah datang dengan membawa agama. Jalan beliau adalah jalan yang lurus, jalan yang terang, jelas. Agama beliau telah sempurna, tidak ada kekurangan sama sekali di dalamnya. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakum al-islam dinan." Pada hari ini telah kusempurnakan agama kalian untuk kalian, dan telah kucukupkan nikmatku atas kalian, serta telah kuridhai Islam sebagai agama kalian. Agama ini telah disempurnakan. Apa saja dari kebaikan yang diperlukan oleh umat telah diterangkan oleh Nabi kebaikan itu. Apa saja dari kejelekan berbahaya untuk umat, Nabi telah memperingatkannya. Karena itu di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari sahabat Abdullah bin Amr bin As, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innahu lam yakun nabiyyun qabli illa kana haqqan alayhi ayadulla ummatahu ala khairi ma ya'lamuhu lahum wa yundhirahum sharra ma ya'lamuhu lahum." Tidak ada seorang nabi pun sebelumku, kecuali wajib atas nabi ini menjelaskan segala kebaikan yang diketahui bagi umatnya. Dan wajib atas nabi ini menjelaskan segala kejelekan yang bisa membahayakan umatnya. Jadi ini yang namanya agama. Orang beragama itu jalannya mudah. Alhamdulillah. Karena memang Al-Quran dimudahkan oleh Allah. Walaqad yassarna al-Qur'ana lidzikr. Sungguh kami telah memudahkan Al-Quran untuk zikir. Sebagaimana sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam juga dimudahkan. Dalam hadis Abu Hurairah riwayat Bukhari, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ad-dinu yusrun." Agama itu adalah mudah. Iya. Dan jalan, jalan yang terang. Karena itu jalannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, jalan agamanya, inilah yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajarkan kepada para sahabat. Dan inilah yang diterima oleh para sahabat, kemudian mereka ajarkan kepada generasi setelahnya, para tabi'in. Tabi'in itu istilah untuk orang-orang yang mengambil ilmu dari para sahabat. Tidak berjumpa dengan Nabi, tapi berjumpa dengan sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan para tabi'in mengambilnya dari tabi'in, juga mewariskannya hal yang sama kepada tabi'ut tabi'in. Tabi'ut tabi'in, nah ini istilah untuk generasi yang mengambil dari para tabi'in. Inilah jalannya Nabi sallallahu alaihi wasallam dan jalan para sahabatnya. Itulah yang disebut dengan nama jalan as-salaf. Karena itu, di kesempatan ini saya ingin menerangkan sesuai dengan tema pembahasan kita, mengenal jalan salaf. Apa itu as-salaf? Ya, ini as-salaf pakai bahasa Indonesia, pada alif lamnya di depannya. Kalau Indonesia biasanya familiarnya salaf dulu ya. Ya, terkadang orang sebut salafi. Iya. Nah, di sini kita perlu mengenal tentang jalan ini. Apa yang dimaksud dengannya? Nah, ini tema dari di antara tema yang sangat penting di masa sekarang ini. Di masa kebenaran itu tidak tampak pada banyak dari manusia. Kadang terjadi talbis, penyamaran terhadap kebenaran. Ada orang-orang yang mengaku berjalan di atas jalan Nabi dan para sahabatnya, padahal sebenarnya tidak seperti itu. Iya. Ada juga yang kalau disebut nama as-salaf, ini bertanya istilah dari mana ini? Iya. Ini siapa yang bawa istilahnya? Dan banyak kita dengar ya, katanya ini istilah dipopulerkan oleh Syekh Al-Albani. Ini katanya dari istilah bid'ah baru muncul. Dan kita akan lihat nanti pembahasannya, apakah ucapan orang ini benar, apa istilah ini yang baru muncul, atau dia memang yang baru lahir. Ya. Kita akan bahas nanti bagaimana tentang istilah ini. Sebab ini kalimat-kalimat jelas di dalam syariat kita. Selain daripada itu, mengikuti jalan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabatnya itu bukan alternatif. Boleh ikut, boleh tidak. Iya. Ini salah satu kewajiban di dalam beragama. Salah satu kewajiban di dalam beragama. Ya, kalau kita berbicara tentang kewajiban, kita mesti tahu apa kewajiban kita. Kemudian mengikuti jalan Nabi dan para sahabatnya, ini dibangun di atasnya berbagai macam konsekuensi yang menyangkut seseorang ini di atas jalan yang lurus atau di atas jalan kesesatan. Iya. Dan mengikuti jalan Nabi dan para sahabatnya terdapat berbagai kebaikan. Masa dia meluputkan kebaikan-kebaikan tersebut dengan dia tidak mengenal jalan Nabi dan para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Maka kesempatan kita ringkas, saya akan membahas beberapa pokok pembahasan yang mungkin cukup untuk tema ini, ya, agar supaya kita mengenal apa yang disebut dengan jalan as-salaf itu. Apa yang disebut dengan jalan as-salaf tersebut. Baik, yang pertama di sini saya ingin definisikan dulu kata as-salaf secara bahasa. Dalam bahasa Arab, as-salaf itu ada tiga huruf, sin, lam, dan apa? Fa. Ini terangkai dari sin, lam, dan fa. Di dalam bahasa Arab menurut Ibnu Faris rahimahullahu taala dalam Mu'jam Maqais al-Lughah, beliau katakan ini menunjukkan makna yang telah terdahulu, yang telah lama dan dahulu. Menunjukkan yang lama dan dahulu. Iya. Ya, kalau dikatakan pada siapa yang mendahuluinya, maka dikatakan itu salah. Ketika Fir'aun dan bala tentaranya dibinasakan oleh Allah, supaya menjadi pendahulu yang orang-orang di belakangnya mengambil pelajaran, jangan sampai seperti mereka. Maka Allah bahasakan di dalam salah satu ayat tentang kisah Fir'aun dan bala tentaranya ini di surah Az-Zukhruf, faja'alnakum salafan wa mathalan lil akhirin. Maka kami jadikan Fir'aun dan bala tentara ini sebagai salaf dan perumpamaan, sebagai pendahulu dan perumpamaan untuk siapa yang datang di belakangan. Mengambil pelajaran, jangan sampai seperti itu. Iya. Sama ketika diterangkan di pembahasan warisan, di pembahasan tentang mahram, salah satu hal yang tidak boleh dalam pernikahan itu, laki-laki dia menikahi dua orang perempuan yang bersaudara. Dan itu dikatakan dalam Al-Qur'an, wa antajma'u bainal ukhtaini illa ma qad salah. Dan diharamkan kalian menikahi, mengumpulkan dua orang perempuan kecuali apa yang telah salaf. Maksudnya di masa jahiliyah dia pernah nikah dua orang perempuan bersaudara. Begitu masuk Islam dia baru tahu Islam ternyata mengharamkan. Maka ini tidak ada masalah karena telah berlalu. Ini penggunaan kata salaf di dalam Al-Quran. Ya. Jelas ya? Dan ini digunakan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, penggunaan kata as-salaf ini. Dan beliau namakan dirinya sebagai salaf. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam namakan dirinya sebagai apa? Sebagai salaf. Ya. Dan yang tidak pernah dengar, silahkan buka hadisnya di dalam riwayat Bukhari dan Muslim. Ini bukan dua kitab yang tidak dikenal di tengah umat ini. Di dalam riwayat siapa? Bukhari dan Muslim. Dari hadis Aisyah radhiyallahu anha. Hadisnya panjang. Tentang kisah Fatimah, putri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika datang di sebuah majelis dan di situ ada istri-istri Nabi. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menundukkan Fatimah di sebelah kanan beliau dan membisiki Fatimah dengan sesuatu. Maka Fatimah menangis tersedih-sedih. Setelah itu Nabi pindahkan Fatimah di sebelah kiri, dibisiki lagi dengan sesuatu. Maka Fatimah pun tersenyum dengan sangat gembiranya. Dibisiki rahasia di depan istri-istrinya. Ya. Setelah itu Aisyah bertanya, apa yang dibisiki oleh Nabi? Kata Fatimah radhiyallahu ta'ala anha, saya tidak mungkin menyebarkan rahasia Nabi dan beliau masih hidup. Setelah Nabi meninggal, Aisyah tanya lagi. Ya. Nah, ini penuntut ilmu ya. Ada masalah disimpan. Ya, beda dengan kita, ada masalah biarin aja. Kadang ingat hari ini, besok mau ditanyakan apa yang kemarin saya pikir ya. Sudah hilang. Tuhan Allah, tanya sama Aisyah. Maka Fatimah radhiyallahu ta'ala anha bercerita bahwa dibisikan yang pertama, Rasulullah mengabarkan kepada Fatimah bahwa Jibril biasanya setiap tahunnya itu memperdengarkan Al-Quran atau art Al-Quran itu ke Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam atau Nabi membacanya ke Jibril itu dalam setahun cuma sekali saja. Dan kata Nabi di tahun ini Jibril melakukannya dua kali. Ada perubahan. Kok berubah menjadi dua kali? Biasanya setiap tahun sekali. Maka kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, wa inni la aral ajal illa qad iqtarab. Sesungguhnya saya tidak melihat kecuali ajalku telah dekat. Fattakillaha wasbiri. Maka bertakwalah engkau kepada Allah ya Fatimah dan bersabarlah engkau. Fa innahu ni'mas salaf ana lak. Kata Nabi, sesungguhnya sebaik-baik salaf untuk kamu adalah saya. Ya. Jadi Nabi menamakan dirinya sebagai apa? Sebagai salaf. Salaf secara bahasa pendahulu, sebab Nabi adalah pendahulu untuk setiap apa? Untuk setiap umat Islam ini. Ya. Untuk setiap dari umat ini. Baik. Adapun bisikan yang kedua ketika dibisiki dan Fatimah menangis terseduh-seduh atau Fatimah tertawa dengan sangat gembiranya. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam katakan kepadanya, "Wahai Fatimah, ala tardain an takuni sayyidan nisa'il mu'minin?" Wahai Fatimah, tidakkah kamu ridha menjadi pemimpin para perempuan penduduk surga? Ya. Dan ini dari keutamaan Fatimah radhiyallahu taala anha. Di dalam menjelaskan hadis ini, Imam Nawawi ketika membahas kata fa'innahu ni'mas salaf ana lagi, sungguhnya sebaik-baik salaf bagi engkau adalah Fatimah adalah saya, kata Nawawi bahwa as-salaf artinya al-mutaqaddim, as-salaf artinya yang terdahulu. Ya, maka maknanya saya ini adalah orang yang mendahului engkau di depanmu, nanti engkau akan menyusulku. Begitu. Engkau nanti akan menyusulku. Baik. Jadi ini makna as-salaf dalam istilah secara bahasa. Adapun secara istilah, apa ini maksud dengan as-salaf? Ya. Ini istilah. Jangan karena kita baru lahir, kita baru dengar, terus kita berkata ini istilah baru, tidak pernah kita dengar sebelumnya. Ya. Ini istilah sudah ada dari semenjak dahulu, dipakai dari masa ke masa. Ya. Sudah digunakan dari masa Nabi menamakan dirinya sebagai as-salaf, di masa para tabi'in. Dan ada sebagian kalimat dari sahabat yang menunjukkan akan hal tersebut. Sebagian rawi ada yang dikatakan kepadanya di kalangan tabi'in, jangan kamu ambil dari si fulan, fa'innahu kana yasubbus salaf, sebab dia ini, dia mencela para as-salaf. Jangan ambil hadis dari dia. Ini bahasa populer di tengah mereka. Ya. Karena itu ada di buku-buku tentang nasab. Ini kalau kita belajar rawi-rawi hadis, itu perawi kan ada nasab-nasabnya kan? Nah, ilmu tentang nasab ini ada buku-buku tersendiri. Ada buku-buku tersendiri. Ditulis oleh para ulama. Selain daripada buku-buku rawi umum yang memuat tentang segala hal terkait dengan rawi itu. Termasuk nasabnya ada di situ. Tapi khusus untuk nasab, ada buku-buku khususnya lagi. Ditulis. Misalnya di buku Al-Ansab karya As-Sam'ani rahimahullahu taala, di pembahasan nisbat salafi, beliau kasih nisbat salafi. Ini nisbat kepada orang yang mengikuti jalannya para as-salaf. Ini sudah ada dipakai semenjak dahulu. Iya. Dipakai semenjak dahulu. Dan penggunaannya dimaklumi. Iya. Dan makna secara istilah inilah yang digunakan oleh para ulama sejalan dengan ayat Al-Qur'an. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah At-Taubah ayat 100. Was-sabiqunal awwaluna minal muhajirin wal ansar walladzina ittaba'ukum biihsan radiyallahu anhum waradu an wa a'adda lahum jannatin tajri tahtaha al-anharu khalidina fiha abada dzalikal fawzul 'adzim. Orang-orang yang terdahulu lagi pertama. Yang terdahulu lagi apa? Pertama. Itulah para as-salaf kita. Pendahulu kita. Generasi pertama di tengah umat ini. Iya. Orang-orang yang terdahulu lagi pertama. Dari kalangan muhajirin dan al-ansar. Dua golongan sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Walladzina ittaba'uuhum biihsan, dan siapa yang mengikuti mereka, perhatikan, dipuji siapa yang mengikuti mereka. Ya. Di dalam tafsir siapa yang mengikuti mereka, ada yang mengatakan as-sabiqunal awwalun, ini adalah orang yang pertama masuk Islam. Ada yang mengatakan mereka adalah yang hadir di Perang Badar. Ada yang mengatakan dia yang hadir di Bai'atul Ridwan. Dan seluruh sahabat yang lainnya itu adalah orang yang mengikuti mereka dengan ihsan. Dan sebagian ulama berkata enggak, seluruh para sahabat masuk ke dalam as-sabiqunal awwalun. Siapa yang mengikuti mereka di atas jalan mereka, maka ini dikatakan walladzina taba'uuhum biihsan. Orang yang mengikuti mereka dengan baik. Iya. Apa artinya mengikuti mereka dengan baik? Ihsan artinya mengikutinya dengan itqan. Mengikutinya dengan sungguh-sungguh. Itqan itu kalau dia berbuat bikin pekerjaan itu dia buat serapi mungkin, sangat detail. betul-betul pas, itu itqan namanya. Ya, tidak ada pekerjaan yang diperlukan kecuali dia sudah lakukan. Dan kalau diperiksa kerjaannya tidak ditemukan celah untuk mengkritik kerjanya, itu namanya apa? Itqan. Nah, mengikuti jalan para as-salaf dari sahabat, mereka yang dipuji adalah siapa yang mengikutinya dengan itqan, dengan ihsan ini. Maka untuk mereka disebut keutamaan. Radiyallahu anhum wa radu'an. Allah ridha kepada mereka dan mereka ridha kepada Allah. Luar biasa. Iya. Karena itu mengikuti jalan mereka ini bukan pembahasan biasa. Ini dari sebab ridhonya Allah kepada seorang hamba. Dan dari bukti hamba itu ridha kepada Allah, dia mengikuti jalannya para sahabat. Allah siapkan untuknya sorga-sorga, mengalir di bawahnya sungai-sungai, mereka kekal di dalamnya. Perhatikan, disiapkan untuk mereka sorga-sorga, mengalir di bawahnya sungai-sungai, kekal di dalamnya. Artinya kalau dia tidak mengikuti jalannya para sahabat, saya akan bacakan nanti ayat yang lainnya, ancaman siapa tidak mengikuti jalan mereka, diancam dengan api neraka. Kemudian di akhir ayat dikatakan, "Zalikal fawzul 'azim." Itulah keberuntungan yang maha besar. Dan di dalam hadis mutawatir, ada di dalam riwayat Bukhari dan Muslim dan selainnya, dan diriwayatkan dari belasan orang sahabat yang meriwayatkan hadis ini. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Khairun nasi qarni, thumma alladhina yalunahum, thumma alladhina yalunahum." Sebaik-baik manusia adalah masaku, kemudian masa setelahnya, kemudian masa setelahnya. Qaran itu satu generasi satu masa. Qaran dalam hadis lain disebutkan satu generasi 100 tahun. Iya. Maka ini tiga generasi. Tiga generasi. Dipuji oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai sebaik-baik manusia. Dan di dalam Sahih Muslim dari hadis Aisyah, Aisyah berkata, "Sa'ala rajulun an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam, ayyun nasi khair?" Seorang lelaki bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Siapakah manusia yang paling baik?" Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-qarnul ladzi ana fihi." Masa yang aku berada di dalamnya, itu beliau dan para sahabatnya. Thumma tsani, kemudian yang kedua. Thumma tsalits, kemudian yang ketiga. Kemudian yang ketiga. Dan ini banyak ya hadis-hadis semakna dengan ini. Sebagiannya lagi saya akan baca nanti insyaallah taala di pembahasan bagaimana kebahagiaan seorang hamba yang mengikuti jalan as-salaf. Iya. Maka ini hadis-hadis sudah cukup memberikan kepada kita makna apa itu definisi as-salaf. Apa yang dimaksud dengan as-salafi? Bahwa yang dimaksud dengan as-salaf dalam istilah para ulama itu adalah generasi Nabi dan para sahabatnya, para tabi'in dan tabi'ut tabi'in. Ini tiga generasi secara pasti masuk ke dalam as-salaf. Iya. Dan ini dibahasakan oleh banyak ulama. Dan masuk juga di dalamnya dari para a'immah yang datang setelahnya mengikuti jalan mereka. Bi'ihsan dengan baik. Ingat bi'ihsan. Itu batasannya. Dia mengikutinya dengan baik, dengan itqan. Adapun dia ada di masa tiga generasi tapi berbuat bid'ah, ini artinya tidak mengikuti jalannya para nabi dan para sahabat. Tidak masuk di dalam as-salaf. Iya. Jelas ya? Tidak masuk dalam jalan as-salaf. Jadi jangan membolak-balikkan makna as-salaf. Ya. Ini belakangan ada yang saya lihat rekaman video. Tertulis di judulnya, demonstrasi pernah terjadi di masa salaf. Ya. Aneh bin Ajaib bin Gorib. Ini apa ceritanya? Begitu saya buka, ternyata si pembicara Dia bercerita di masa, kalau saya nggak salah ingat, dia sebutkan pada tahun 280. Ya. Kejadian ada yang mendemo orang Nasrani yang tidak dihukum dan seterusnya. Ya. Ini orang-orang yang datang ini siapa mereka? Ini 280. Iya. Sekarang dari mana dia menghitung as-salaf? As-salaf itu kalau mau dihitung di masanya, kenapa dia ambil di tahun 280? Ada sebelumnya. Kalau ingin cari kisah yang seperti itu mirip, itu ada yang mengkudeta Utsman bin Affan. Tahun berapa itu Utsman bin Affan dikudeta? Itu lebih dekat. Kenapa tidak ambil itu? Ada orang Khawarij mengkudeta Utsman bin Affan. Itu dalil bolehnya demonstrasi. Ada di masa as-salaf. Andai kata itu terjadi, itu semuanya tidak dianggap. Sebab ini orang-orang tidak mengikuti jalannya Nabi dan apa? Para sahabat. Tidak halal mengatakan itu as-salaf. Dilakukan oleh as-salaf. Maka judulnya saja itu sudah dusta atas nama as-salaf. Mengatakan ada demo di kalangan as-salaf. Nah ini harus paham tentang istilah. Agar supaya seorang itu jangan keliru di dalam memahami. Jangan keliru di dalam memahami. Baik. Jadi para as-salaf rahimahumullahu ta'ala, mereka adalah para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi dan para sahabatnya, para tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan yang mengikuti mereka dengan baik. Yang mengikuti mereka dengan ihsan. Iya. Karena itu kata Al-Allama As-Saffarini rahimahullahu ta'ala, kata beliau, al-muradu bi madhhabi as-salaf, yang diinginkan dengan madhhab as-salaf adalah ma kana alaihi sahabatul kiram radhiyallahu anhum wa ayanut tabi'in lahum bi ihsan wa atba'uhum wa aimmatud din. Yang diinginkan dengan madhab as-salaf adalah apa yang para sahabat radhiyallahu anhum, sahabat yang mulia, mereka berada di atasnya. Demikian pula para tokoh-tokoh tabi'in berada padanya, mengikuti mereka dengan baik. Dan para pengikut tabi'in, ini tabi'ut tabi'in. Serta para imam agama, mimman syuhida lahu bil imamah, yang dipersaksikan akan keimamannya. Karena mereka mengikuti apa? Jalannya as-salaf. Dan seterusnya dari ucapan, as-safari ini mendefinisikan apa yang dimaksud dengan as-salaf. Iya. Maka sekarang sudah tergambar, apa itu as-salaf? Apa itu as-salaf? Baik, saya ingin menyebutkan penamaan-penamaan lain supaya kita mengetahui bahwa ada penamaan-penamaan lain menuju kepada hakikat yang sama. Iya. Jadi kalau ingin tahu Islam yang dibawa oleh Nabi dan para sahabatnya, itulah yang dikatakan sebagai jalan as-salaf. Ada bahasa lainnya. Bahasa lainnya mereka disebut dengan nama Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ya kalau mau tahu ahli sunnah wal jamaah, ahli sunnah wal jamaah itulah as-salaf. Itu adalah salafi, sama saja. Ahli sunnah wal jamaah. Kata Sufyan al-Thawri rahimahullahu ta'ala, idha balagaka an rajulin bil masyriki sahibi sunnah wa akharu bil maghribi faba'at ilayhima bis salam wada'u lahuma ma aqalla ahlas sunnati wal jamaah. Kata Sufyan al-Thawri, ya. Sufyan al-Thawri ini dari ulama tabi'ut tabi'in. Beliau berkata, apabila telah sampai kepada engkau, ya, tentang seorang lelaki berada di timur dan dia adalah pengikut sunnah, dan lelaki yang lain berada di barat juga pengikut sunnah, maka sampaikan salamku kepadanya. Kata Sufyan al-Thawri. Dan doakan untuk keduanya. Betapa sedikitnya ahli sunnah wal jamaah. Jadi penggunaan ahli sunnah wal jamaah sudah dikenal. Kata Ibn Sirin dari Imam Tabi'in, kanan nasu. Ya. La yas'aluna nil isnad. Adalah manusia, mereka tidak tanya tentang sanad periwayatan. Ya, jadi sebelumnya kalau ada hadith, dikatakan Rasulullah bersabda begini, orang langsung terima. Rasulullah berkata begini, orang langsung terima. Sebelumnya begitu. Tidak pernah ditanya mana sanadnya, mana rawi yang menyambungnya. Tapi kata beliau, falamma waqa'atil fitnah, begitu terjadi fitnah, yaitu fitnah terbunuhnya Utsman bin Affan, baru kelihatan ada orang-orang yang menyimpang ternyata. Iya. Maka di situ mulai mereka bertanya. Fayundaru ila ahli sunnah, maka dilihat kepada ahli sunnah, diambil haditsnya. Ada yang bukan ahli sunnah tidak diambil darinya. Maka di sini mulai ada istilah ahli sunnah wal jamaah. Sunnah itu sebagai lawan daripada bidah. Jamaah sebagai lawan daripada furqah. Lawan dari apa? Perpecahan. Ya. Karena itu dalam mendefinisikan ahli sunnah, kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala, ahli sunnah itu humul mutamassikuna bi kitabillahi wa sunnati rasulih. Mereka adalah orang yang berpegang teguh dengan kitab Allah dan sunnah rasulnya. Wa mattafaqa alaihi as-sabiquna al-awwaluna minal muhajirin wal ansar wa man ittaba'ahum bi ihsan. Jadi mereka yang berpegang dengan Al-Qur'an dan sunnah dan apa yang disepakati oleh orang-orang yang terdahulu lagi pertama dari muhajirin dan ansar dan orang yang mengikuti mereka dengan baik. Sama definisi asal. Iya. Di bahasa beliau yang lain, kata beliau, madhab wa madhabu ahli sunnati wal jamaah qadim. Madhab ahli sunnah wal jamaah itu sudah lama. Ma'rufun. Sudah dikenal. Iya. Qabla an yakhluqa Allahu Abu Hanifah wa Malikan wa Syafi'i wa Ahmad. Sebelum Allah ciptakan Abu Hanifah, Malik, Syafi'i dan Ahmad, sudah dikenal ahli sunnah wal jamaah. Siapa itu ahli sunnah wal jamaah? Fainahu madhabu sahabat. Itulah madhabnya para sahabat. Alladzina talaqqauhu an nabiyihim. Yang madhab inilah yang diambil oleh para sahabat dari nabinya, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kata beliau, "Wa man khalafa dzalika kana mubtadi'an inda ahli sunnah wal jamaah." Siapa yang menyelisih jalannya para sahabat, maka dia adalah ahlul bid'ah menurut ahli sunnah wal jamaah. Penamaan lain dari ahli sunnah dinamakan juga ahlul hadis, ahlul athar. Sebab mereka ini mengikuti hadis Rasulullah dan mengikuti dari athar para as-salaf. Ya. Dari riwayat-riwayat dan jejak-jejak perilaku para as-salaf rahimahumullahu taala. Iya. Dan mereka disebut juga dengan nama al-firqatun najiyah. Golongan yang selamat. Sebab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam sebuah hadis menceritakan tentang perpecahan umat. Kata beliau, "Inna bani Israil iftaraqat 'ala 71 firqah. Wa inna ummati sataftariqu 'ala 72 firqah." Dalam sebuah riwayat, 73 firqah. Kulluha fi an-nar illa wahida wa hiya al-jama'ah. Sungguhnya Bani Israel telah terpecah menjadi 71 golongan. Sebagian riwayat Yahudi 71, Nasara 72. Di riwayat ini dikatakan kemudian umatku terpecah menjadi 72 golongan. Di sebagian riwayat 73. Kata Nabi, semuanya dalam neraka. Ingat ya, bahasa neraka ini semuanya dalam neraka, bukan menunjukkan mereka yang berpecah itu kafir. Sebab Nabi masih menyebut umatku terpecah, berarti masih dihitung apa? Umatnya. Hanya saja pelanggaran yang mereka lakukan ini bukan dosa sembarangan, diancam dengan api neraka. Karena itu dikatakan semuanya di mana? Dalam neraka, kecuali satu. Siapa satu ini? Mereka adalah al-jamaah, ahli sunnah al-jamaah. Itulah al-firqatun najiyah, golongan yang selamat. Iya. Dalam sebagian riwayat Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan ala mithli ma ana alaihi wa ashabi. Mereka yang selamat ini adalah siapa yang berada seperti apa yang aku dan para sahabatku berada di atasnya. Itulah jalannya para as-salaf dan itulah firqatun najiyah juga. Dan mereka disebut juga sebagai at-taifatul mansurah, kelompok yang selalu mendapatkan pertolongan. Karena dalam hadis mutawatir Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La tazalu taifatun min ummati dhahirina 'alal haqq." لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى يأتي أمر الله وهم على ذلك. Terus menerus ada satu kelompok dari umatku yang menampakkan kebenaran. Dalam sebuah riwayat Mansurah mendapatkan pertolongan. Selalu mendapatkan pertolongan. Iya. Tidak membahayakan mereka, orang yang menyelisih mereka dan orang yang mencela mereka sampai datang hari kiamat. Dan mereka di atas kebenaran. Baik, ini penamaan-penamaan. Jadi penamaan ahli sunnah ini kelihatan ya. Sekarang dari apa yang saya jelaskan, Saya ingin bertanya kepada seluruh hadirin. Ya, Salafi ini organisasi di mana? Hah? Ada yang pahami di organisasi? Baik, partai apa? Hah? Ada warga negaranya? Ahli sunnah Indonesia saja? Nah, inilah agama Rasulullah. Penamaan-penamaan ini itu menampilkan Islam yang benar yang dibawa oleh Nabi. Siapa yang berpegang dengan Al-Quran dan As-Sunnah, maka dia adalah salafi, ahli sunnah wal jamaah, firqatul najiyah, dimanapun dia berada. Apapun warna kulitnya, apapun warga negaranya, apapun bahasa yang dia pakai. Ini yang menyatukan umat. Penamaan-penamaan ini tidak membawa kepada loyalitas yang keliru. Sebab dia loyalitasnya hanya kepada Allah dan Rasulnya. Pimpinannya hanya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Beda dengan penamaan kelompok jamaah. Ini kepada kelompoknya, pimpinan ormasnya, pimpinan jemaahnya. Jelas ya? Adapun as-salaf, jalan as-salaf, ini datangnya dari langit yang ketujuh, Allah yang menurunkannya kepada nabinya. Itulah jalan as-salaf. Ini harus dipahami. Ya, hakikat dari as-salaf itu apa? Sekarang dari definisi dan keterangan, mungkin sudah ada gambaran. Tapi ingin saya khususkan satu pembahasan. Apa hukum mengikuti jalan as-salaf? Ya. Tidak ada yang meragukan bahwa hukumnya adalah wajib. Dan ini tidak ada silam pendapat di kalangan ulama. Tidak ada silam pendapat di kalangan ulama tentang hal ini. Di antara dalilnya tentang wajibnya mengikuti jalan as-salaf, Ibnu Al-Qayyim rahimahullahu taala itu membuat satu bab khusus, ya, dalam jumlah puluhan halaman dibahas oleh Ibnu Al-Qayyim tentang kewajiban mengikuti jalan as-salaf. Beliau bawakan belasan dalil tentang hal tersebut dari ayat-ayat Al-Qur'an maupun hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, waktu kita tidak cukup ya untuk menjelaskan semuanya. Saya berikan dari beberapa ayat. Ya. Sekaligus saya terangkan di sini tentang bagaimana keindahan dan kebahagiaan seorang mengikuti jalan as-salaf. Di antara dalil yang menunjukkan tentang wajibnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala. Wa may yushakikir rasula min ba'di ma tabayyana lahul huda wa yattabi' ghayra sabilil mu'minin nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam wa sa'at masira. Barang siapa yang durhaka kepada Ar-Rasul setelah tampak baginya jalan petunjuk dan dia mengikuti jalan selain jalan kaum mukminin. Jalan kaum mukminin waktu itu siapa? Hah? Ayat ini turun, jalan kaum mukminin waktu itu siapa? Para sahabat. Yang diancam di ayat 2, orang yang durhaka kepada Ar-Rasul dan orang yang tidak ikut jalannya para sahabat, dua yang diancam. Apa ancamannya? Nuwallihi ma tawalla. Kami akan biarkan dia larut di dalam kesesatannya. Wa nuslihi jahannam. Dan kami akan memasukkannya ke dalam neraka jahannam. Wa sa'at masira. Dan itu adalah sejelek-jelek tempat kembali. Ini bukan masalah saya boleh ikut, boleh tidak. Ini kewajiban di dalam beragama. Kewajiban di dalam beragama. Iya. Dan mengikuti jalan mereka, itulah keamanan bagi umat. Di dalam hadis Abu Musa Al-Asy'ari yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "An-nujumu amanatul lis-sama. Fa idza dhahabatin nujumu atas-sama'u matwa." Bintang-bintang adalah pengaman langit. Kalau bintang-bintang telah pergi, maka akan datang kepada langit apa yang diancamkan kepadanya. "Wa ana amanatul li ashhabi, fa idza dhahabtu ata ashhabi ma yu'adun." Kata Nabi, dan aku adalah pengaman di tengah para sahabatku. Apabila saya sudah pergi, maka akan datang kepada para sahabatku apa yang diancamkan kepada mereka. Wa ashabi amanatul li ummati. Fa idza dhahaba ashabi ata ummati ma yu'adun. Dan para sahabatku adalah pengaman di tengah umatku. Apabila para sahabatku telah pergi, maka akan datang kepada umatku apa yang diancamkan kepada mereka. Ini para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Demikian kedudukan mereka dan keagungan ya, derajat mereka di sisi Allah Subhanahu wa taala di dalam syariat yang agung dan mulia ini. Ya. Karena itu ada sebuah riwayat di dalam Bukhari dan Muslim dari hadits Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ya'ti zamanun yaghzu fi'amun minan nas." Akan datang satu zaman, suatu masa ada satu kelompok dari manusia melakukan peperangan. Fayuqalu, maka dikatakan kepada mereka, "Fikum man sahiban nabiyya sallallahu alaihi wasallam?" Apakah di tengah kalian ada orang yang bersahabat dengan Nabi? Jadi pasukan ini ditanya, apakah ada sahabat Nabi di sini? Maka dikatakan, iya, ada. Fayuftahu alaihi. Maka dimenangkanlah mereka. Karena ada sahabat di sini. Datang lagi masa setelahnya. Ditanya lagi. Fikun man sahiba ashaban Nabi SAW. Apakah kalian, wahai pasukan, di tengah kalian ada orang yang bersahabat dengan para sahabat Nabi SAW? Maka dikatakan, iya. Maka Allah bukakan, berikan kemenangan lagi untuk mereka. Kemudian datang lagi masa setelahnya, dikatakan, "Fikum man sahiba sahiba ashabi an-nabi sallallahu alaihi wasallam?" Apakah di tengah kalian ada orang yang bersahabat dengan sahabat-sahabatnya para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam? Ini sudah generasi berapa? Yang ketiga. Maka dikatakan, "Iya." Maka Allah berikan kemenangan untuk mereka. Sepanjang umat ini masih mengagungkan para-para sahabat Nabi, di antara mereka ada yang mengikuti jalan mereka, maka ini adalah sebab pertolongan untuk umat. Sebab pertolongan untuk mereka. Karena itu, dari simbol kejayaan umat ini, mereka mengikuti jalan para as-salafnya. Ini jalan kejayaan mereka. Syarat Allah berikan di dalam Al-Quran. Allah berfirman di dalam surah An-Nur, وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَأَمِلُوا الصَّالِحَةِ لا يستخلفنكم في الأرض كما استخلف الذين من قبلكم ولا يمكنن لكم دينكم الذي ارتضى لكم ولا يبدلنكم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا. Allah telah menjanjikan kepada orang yang beriman di antara kalian dan orang-orang yang beramal saleh. Perhatikan, Allah menjanjikan kepada orang yang beriman di antara kalian. Ketika ayat ini turun, di antara kalian, kalian itu siapa? Hah? Para sahabat. Ya. Jadi syarat kejayaan harus mengikuti jalannya para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena ini janji kepada mereka. Dan siapa yang mengikuti jalan mereka? Apa janji Allah? Allah Subhanahu wa taala akan membuat mereka berkuasa di atas muka bumi, berjaya di atas muka bumi, dan akan dimapankan mereka terhadap agama yang Allah ridai untuk mereka. Dan Allah akan ganti rasa takut mereka dengan keamanan. Mereka beribadah hanya kepada Allah, tidak berbuat kesyirikan. Ini salah satu syaratnya, dia mengikuti jalannya para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena itu dari fikih Imam Malik rahimahullahu taala. Iya. Imam Malik mengambil ucapan ini dari gurunya Rabi'ah. Dan dikatakan bahwa Rabi'ah gurunya tiap kali dia duduk di tengah murid-muridnya di majelisnya, dia selalu berucap, "La yusliha akhir hadhihi al-ummah illa bima saluha biha awwaluha." Tidak ada yang bisa memperbaiki akhir dari umat ini kecuali apa yang dengannya generasi pertamanya menjadi baik. Jadi umat ini kalau ingin baik, berjaya, ikuti generasi pertama. Iya. Dan umat ini apabila selalu ingin selalu berada di atas petunjuk, ikuti jalannya para sahabat. Allah berfirman, "Fain amanu bimithli ma amantum bihi faqad ihtadaw." Kalau mereka itu kaum musyrikin, orang-orang kafir di masa Nabi, mereka itu beriman seperti keimanan kalian. Kalian ini siapa? Para sahabat. Mereka beriman seperti keimanan kalian, wahai para sahabat, maka mereka telah berada di atas hidayah. Dijadikan barometer hidayah mengikuti jalannya para sahabat. Iya. Karena itu mengikuti jalan para salaf, para sahabat, dan siapa yang mengikuti mereka dengan baik, ini tidak ada silam pendapat di kalangan ulama, hukumnya adalah wajib. Berkata Imam Ibnu Qudamah rahimahullah, Ibnu Qudamah Al-Maqdisi, di buku apa? Al-Maqdisi. Kita sering baca ya di buku-buku fikih ya. Di pembahasan ini Ibnu Qudamah berkata, para ulama sepakat bahwa hukumnya begini. Orang terima dari Ibnu Qudamah. Sebab Ibnu Qudamah ini dia hafal ucapan para ulama dari masa Nabi hingga di masanya. Jadi kalau beliau bilang sepakat ulama, orang terima dari Ibnu Qudamah sebab dia tahu di mana ulama itu sepakat. Kalau berselisih beliau akan bilang berselisih ulama di sini. Bahkan kadang satu masalah beliau bawakan belasan pendapat ulama di situ. Ini Ibnu Qudamah diterima kalau menukil kesepakatan. Sekarang beliau menukil kesepakatan di dalam kitabnya Dhammut Ta'wil halaman 33. Kata beliau, faqad thabata wujub ittiba'is salafi rahmatullahi alaihim bil kitab was sunnati wal ijma'. Telah tetap kewajiban mengikuti jalan para salaf, semoga Allah merahmati mereka semua. Ketetapannya itu berdasarkan dalil dari Al-Qur'an, dari sunnah dan kesepakatan ulama. Ini Ibnu Qudamah menukil apa? Kesepakatan. Dan kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala, ini juga Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, dia akui oleh musuh maupun kawan. Ya. Kalau beliau bilang sepakat, itu diterima. Sebab beliau ini menghafal ucapan-ucapan ulama dari masa Nabi hingga di masa beliau. Ya. Ibnu Taimiyah ini salah satu keajaiban dunia. Ya. Kalau beliau duduk dengan ahli di bidang ilmu apapun, maka orang yang ahli di bidang itu dia akan berkata, Ibnu Taimiyah yang paling ahlinya di tengah kami. Dulu di tengah ahli bahasa, orang ahli bahasa bilang Ibnu Taimiyah yang paling ahli. Sampai ada yang pernah datang kepada Ibnu Taimiyah dari seorang ahli bahasa membawa kitab Sibawai. Kitab Sibawai ini kitab hebat sekali dalam ilmu nahwu ya. Kata Ibnu Taimiyah, di dalam kitab Sibawai itu ada lebih dari 70 kesalahan. Kamu dan bapakmu tidak tahu kesalahan-kesalahan itu. Dia bilang kepada ahli nahwu ini. Ya. Kalau beliau duduk di madhab, orang madhab Maliki, orang-orang Maliki yang bilang, wah ini pemuka kami yang paling top. Kalau beliau duduk di kalangan madhab Syafi'i, wah ini orang yang paling berilmu tentang madhab Syafi'i. Ya. Sekarang Ibnu Taimiyah menukil kesepakatan. Apa kata beliau? Kata beliau dalam kitabnya Majmu'ul Fatawa, sebagaimana dalam Majmu'ul Fatawa, di jilid 4 halaman 149. La aiba ala man adhara madhab as-salaf wa antasaba ilaihi wa ataza ilaihi, bal yajibu qubulu dhalika bil ittifaq, fa inna madhab as-salaf la yakunu illa haqqa. Kata beliau, tidak ada aib bagi siapa yang menampakkan jalannya para as-salaf, bernisbat kepadanya dan mengacu kepadanya, merujuk kepadanya, tidak ada aib, bahkan wajib untuk menerima hal tersebut menurut kesepakatan ulama. Lagi beliau nukil apa? Kesepakatan. Karena madhab as-salaf tiada lain kecuali apa? Kecuali kebenaran. Tiada lain kecuali kebenaran. Iya. Maka ini sebagian dari ucapan para ulama rahimahumullahu taala tentang bagaimana hakikat dari jalan as-salaf itu. Apa maknanya? Dan apa hukum di dalam mengikutinya? Ya, dan saya sudah terangkan sedikit dari keindahan dan kebahagiaan siapa yang mengikuti jalan para as-salaf. Mengikuti as-salafiyah. Iya. Dan dari keindahannya saya akan bacakan beberapa dari keindahan mengikuti jalan as-salaf supaya kita lebih kenal. Di antara keindahannya, orang yang berpegang dengan jalan as-salaf ini, itu artinya dia mengikuti perintah Allah Subhanahu wa taala dan perintah Rasulnya. Sebab as-salaf, as-salafiyah itulah agama yang diturunkan oleh Allah kepada Nabi. Karena jalan as-salaf itulah Islam yang hakiki yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Iya. Siapa yang berpegang dengan jalan as-salaf, maka itu keselamatan, hidayah dan petunjuk. Dia terhindar dari kesesatan dan penyimpangan. Karena itu Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Taraktu fiikum lan ma lan tadhillu in tamassaktum bihi kitaballahi." Dan sebuah riwayat wa sunnati. Iya. Saya telah tinggalkan pada kalian sesuatu Kalau kalian berpegang dengannya, kalian tidak akan tersesat selama-lamanya. Kitab Allah dan sunnah. Itulah jalannya para salaf. Di dalam hadis Abu Waqid Al-Laythi yang diriwayatkan oleh Imam At-Tahawi dalam Mushkil Al-Athar, Nabi berkata, innaha satakunu fitan. Akan terjadi fitnah-fitnah. Terjadi fitnah-fitnah. Para sahabat bertanya, ya Rasulullah, kalau begitu apa yang kau lakukan? Dalam sebuah riwayat, mereka katakan, ya Rasulullah, kalau begitu apa yang kami lakukan? Kata Nabi SAW, tarji'una ila amrikumul awwal. Kalian kembali kepada perkara kalian yang paling pertama. Ini jalannya siapa? Jalannya para salaf. Ini yang menyelamatkan dari fitnah. Pintu hidayah. Iya. Pintu hidayah. Untuk seorang hamba. Dan dibangun di atas jalan as-salaf ini yang akan menyatukan. Ini yang menyatukan umat. Yang menghindarkan mereka dari perselisihan. Dari perpecahan. Karena itu dalam Al-Quran Allah firman, wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Berpegang teguhlah kalian dengan tali Allah. Berpegang teguh kalian semua dengan tali Allah. Dan jangan kalian bercerai-berai. Iya. Tali Allah itulah jalan para as-salaf. Rahmatullahi alaihim. Jami'an. Mengikuti jalan mereka itu keamanan dari hawa nafsu. Dari jalan syaitan. Iya. Karena itu di dalam hadis Abdullah bin Mas'ud. Riwayat Ashabus Sunan. Ketika Nabi SAW duduk di tengah para sahabatnya, beliau menggaris sebuah garis yang lurus. Beliau berkata, hada siratullahil mustaqim. Ini jalan Allah yang lurus. Siratullahil mustaqima. Jalan Allah yang lurus. Setelah itu beliau garis di kanan dan kirinya garis-garis yang banyak. Kemudian beliau berkata, hadihi subul. Ma min sabilin minha illa wa alaiha syaitan yadu'u ilaiha. Ini jalan-jalan. Tidak ada jalan. Tidak ada satu jalan pun dari jalan-jalan ini kecuali ada syaitan berdiri di situ mengajak kepada jalan ini. Lalu beliau membaca ayat. Wa anna hadha sirati mustaqiman fattabi'u wa la tattabi'us subul fatafarraqu bikum man sabili. Sungguhnya ini adalah jalanku yang lurus, ikuti jalan itu. Dan jangan kalian ikuti jalan-jalan yang lain sehingga memecah belah kalian dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Iya. Baik. Kita berbicara tentang keindahan mengikuti jalan as-salaf. Ya. Ini banyak sekali ya pembahasan di sini. Karena itu dari pokok sunnah. Kata Imam Ahmad rahimahullahu taala, usulus sunnati indana at-tamassuk bima kana alaihi as-sahabatu radhiyallahu anhum wal iqtida'u bihim. Pokok sunnah menurut kami Imam Ahmad, kata Imam Ahmad, pokok sunnah adalah berpegang dengan apa yang para sahabat berada di atasnya dan mencontoh mereka. Ya, mengikuti mereka. Baik. Di antara hal yang indah di sini dari ucapan para a'immah rahimahullah menganjurkan mengikuti jalan as-salaf. Berkata Al-Imam Az-Zuhri Muhammad bin Muslim bin Ubaidillah bin Abdullah bin Syihab, salah seorang imam yang terkenal. Kata beliau, kana man mada min ulama'ina yaqulun al-i'tisamu bis sunnati najah. Adalah mereka para ulama yang telah mendahului kami. Az-Zuhri ini dari ulama tabi'in. Jadi kalau beliau berkata ulama yang mendahului kami, maksudnya dari imam tabi'in dan para sahabat. Adalah dari para ulama yang mendahului kami. Mereka berkata, berpegang teguh dengan sunnah itulah keselamatan. Berpegang teguh dengan sunnah itulah keselamatan. Wal ilmu yuqbadu qabdan sari'an. Ilmu itu dicabut dengan sangat cepatnya. Fa bi'aishil ilm thabatud dini wad dunya. Dengan hidupnya ilmu itulah keteguhan agama dan dunia. Wa fi dhihabil ilm dhihabu dhalika kullihi. Dan dengan hilangnya ilmu itulah kehancuran di dalam agama pun dunia. Dan di dalam muqaddimah sahihnya Al-Imam Ibnu Hibban Al-Busti rahimahullahu taala berkata, "Inna fi luzumi sunnatihi sallallahu alaihi wasallam." Sesungguhnya di dalam berpegang dengan sunnah Nabi. Ini bahasa lain ya untuk mengikuti jalan as-salaf. Sesungguhnya di dalam mengikuti sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, tamam as-salama terdapat kesempurnaan keselamatan, wa jima'al karamah, dan terkumpul padanya segala karamah. Kalau mau cari karamah, dengan mengikuti jalan as-salam. Di situ berkumpulnya. Iya, la tudfa'u surujuha. Kata beliau, lentera-lenteranya tidak pernah padam. Wa la tudhadu hujajuha. Dan tidak pernah terkalahkan hujah-hujahnya. Man lazimaha usim. Siapa yang berpegang dengan sunnah, dia akan selalu dijaga. Wa man khalafaha nadim. Siapa yang menyelisihinya, maka dia akan menyesal. It hiya al-hisnul hasim. Sebab mengikuti sunnah ini, mengikuti jalan as-salaf ini, itulah benteng yang paling kuat. Warruknur rakin. Dan pondasi yang paling kuatnya. Ya. Dan seterusnya dari ucapan beliau menjelaskan tentang sebagian dari keutamaan mengikuti jalan as-salaf ini. Baik. Sekarang kita sudah tergambar tentang apa itu jalan as-salaf. Dan bagaimana keindahannya, kewajiban mengikutinya. Pembahasan yang paling pentingnya di sini. Saya ingin menerangkan tentang prinsip-prinsip dasar jalan as-salaf. Simbol-simbol dan tanda-tandanya. Iya. Mungkin setelah penjelasan ini banyak orang tidak bisa mengingkari. Ini hujah-hujah kuat. Dalilnya dari Al-Quran dan Sunnah. Kesepakatan. Semuanya pasti mengakui as-salaf. Oh kalau gitu saya salafi, rame-rame. Ya. Saya salafi. Tadi saja untuk demo, dia bisa. Ada demo di masa as-salaf. Ya. Ini semuanya cari dukungan dari as-salaf. Sebab dia tahu ini dapat apa? Memang jalan. Ya. Tapi yang menjadi masalah, orang-orang masuk ke dalamnya. Mengaku dirinya berada di atas jalan as-salaf. Beramal dengannya. Tapi dia tidak mengikuti, tidak terlihat padanya dari prinsip-prinsip as-salaf. Ya. Maka perlu dijelaskan apa prinsip as-salaf itu. Apa usul mereka. Ya. Bagaimana dari ma'alim, dari simbol-simbol, bendera-bendera, dari keyakinan dan amalan yang berkibar di tengah para as-salaf. Yang dengannya mereka dikenal. Dengan hal tersebut diikuti petunjuknya. Ini ada ciri-cirinya. Ada ciri-cirinya. Ini yang harus dimengerti dan dipahami. Iya. Maka saya akan menguraikan di sini secara ringkas terkait dengan bagaimana jalan para as-salaf itu. Prinsip-prinsip mereka. Bagaimana metode hidup mereka. Bagaimana jalur mereka beragama. Jalur mereka beragama. Kalau pengakuan semua orang bisa mengaku. Wa kullu yadda'i waslan li Layla wa Layla la takiru laha bidada. Ya. Ada penyair yang berkata, setiap orang mengaku punya hubungan dengan si Layla. Tapi si Layla sendiri tidak pernah merasa punya hubungan dengan mereka. Ya. Kan bisa saja seorang mengaku punya hubungan tapi apa? Ternyata tidak pernah kenal. Tidak pernah dikenal atau tidak masuk di dalamnya. Iya. Jadi jalan as-salaf ini rahmatullahi alaihim, iya, itu diketahui dengan mempelajari buku-buku mereka. Kita mempelajari ayat-ayat Al-Quran, hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita pelajari jalannya para sahabat, para tabiin, tabiut tabiin. Maka akan tampak dengan sangat jelasnya bagaimana jalannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya. Iya. Karena itu prinsip pertama dari ciri dakwah salafiyah, ciri dakwah salafi, mereka punya perhatian yang sangat besar terhadap ilmu syar'i dan terhadap tafaqquh dalam agama. Itu ciri orang yang mengikuti jalan as-salaf. Iya. Ya kalau dasarnya dia mengaku salafi dan terlihat dia kesibukannya dengan ilmu. Kesibukannya dalam tafaqquh. Memperdalam fikih dalam agama. Nah, ini menunjukkan dia apa? Benar di atas jalan. Karena memang kita diperintah di dalam Al-Quran akan hal tersebut. untuk mempelajari. Fa'lam annahu la ilaha illallah wastaghfir li dhanbik. Ilmuilah. Perintah mengilmui, ilmuilah. Tidak ada yang berhak diibadai kecuali Allah. Kemudian mohon ampunlah terhadap dosa-dosa. Surah yang paling pertama turun adalah surah Iqra, perintah membaca. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram, alladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Ini penekanan-penekanan tentang ilmu dan mempelajari ilmu. Iya. Itulah jalannya Nabi sallallahu alaihi wasallam dan jalan para sahabatnya. Jalan Nabi dan para sahabatnya dan jalan para a'immah rahmatullahi alaihim jami'an. Iya. Karena itu Allah perintah kepada nabinya untuk berkata, "Qul hadhihi sabili ad'u ila Allahi ala basira, ada wa man ittaba'ani." Katakan wahai Nabi Muhammad, ini adalah jalanku. Saya berdakwah kepada Allah di atas basira. Apa itu basira? Basira ini ilmu dan keyakinan. Iya. Itu jalannya Nabi dan para pengikutnya. Jalan Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para pengikutnya. Karena itu siapa yang mempelajari dakwah salaf ini, masuk ke dalam jalan as-salaf, maka dia pasti punya perhatian di dalam mempelajari apa? Dalam mempelajari ilmu syar'i. Ilmu syar'i itu apa? Ilmu syar'i itu Al-Qur'an dan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan pemahaman para as-salaf. Itulah ilmu syar'i. Iya. Jadi yang berkata, "Oh, saya pahami Al-Qur'an saja. Saya ambil Al-Qur'an saja, tidak ambil sunnah Nabi." Ini artinya dia telah menyimpang dengan penyimpangan yang sangat jauh dan mungkin dikatakan dia keluar dari Islam. Ini ada sebagian kelompok di masa sekarang ya, dianggap dirinya sebagai pengikut Al-Qur'an saja. Ya, dibahasakan dirinya Qur'aniyun. Qur'aniyun. Ada juga orang-orang yang tertipu dengannya. Iya. Kok bisa? Namanya Qur'aniyun. Mereka punya kegemaran hafal Qur'an. Masya Allah hafal 30 juz. Ya. Tanya ayat langsung keluar ayatnya. Ayat, ayat, ayat. Iya. Ini orang tidak pernah belajar. Kena ayat-ayat diuntal miring. Ya sudah pasrah ya. Saya ikut kamu. Hah? Akhirnya keluar dari jalan. Kita tidak perlu kepada hadis Al-Quran saja. Ya. Nah, ini kelompok menyimpang. Keluar dari jalan asal. Dan dia kalau benar mengikuti Al-Quran, Al-Quran sendiri sudah berkata, "Wa ma'atakumur rasul fakhudhu, wa ma'nahakum anhu fantahu." Apa yang dibawa oleh Rasul, terimalah dia. Dan apa yang dilarang oleh Rasul, tinggalkan. Ya, berarti kalian dusta mengikuti Al-Quran. Itu ayat perintah mengikuti siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik, tunjukkan kepada saya pengajaran salat dalam Al-Qur'an. Jangan pakai hadis, Al-Qur'an saja. Terus saya kalau mau bayar zakat, bagaimana caranya saya bayar? Itu enggak ada keterangannya dalam Al-Qur'an. Adanya di mana? Di dalam hadis. Ini orang enggak baca Al-Qur'an. Iya. Karena Al-Qur'an itu diturunkan oleh Allah لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ, supaya engkau ya Nabi Muhammad menjelaskan kepada manusia apa yang diturunkan kepada mereka. Jadi Nabi itu memang ditugaskan sebagai penjelas. Dan Nabi sendiri menjelaskan, penjelasan beliau itu adalah wahyu dari Allah. Karena itu sunnah Nabi itu wahyu yang kedua. Wahyu yang kedua. Karena itu dalam Al-Quran dikatakan, وَمَا يَنْتِكُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيُ يُّهَىٰ. Tidaklah beliau berucap dari hawa nafsunya. Yang diucapkan oleh Nabi itu adalah wahyu yang diwahyukan kepada beliau. Baik, ini diminta kawan-kawan yang dalam masjid, kalau masih bisa maju ke depan ya. Merapat ke depan. Supaya yang di luar bisa ikut merapat. Ya, sebaik-baik majelis, majelis yang paling dekatnya paling. Apa namanya, merapat, ada celah-celah di kosong ya. Dan di belakangnya maju supaya terisi ya, supaya bisa masuk yang lainnya. Baik, terima kasih. Ya. Jadi kalau kita sudah sepakat mengikuti Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Sekarang jangan ada lagi yang datang. Al-Quran ini saya tafsirkan dengan pemahaman saya sendiri. Dia datang hadis, hadisnya dia tafsirkan dengan pemahaman kelompoknya. Nah, ini repot namanya. Dia baca hadis, dia tafsirkan dengan pemahaman apa? Pemahaman kelompoknya. Iya. Ini tidak sudah keluar dari prinsip mengikuti jalan as-salaf. Agama ini diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada para sahabat. Para sahabat yang paling memahami Al-Qur'an dan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena itu harus dipahami dengan pemahaman mereka. Harus dipahami dengan pemahaman mereka. Karena itulah ini dasar dan prinsip pokok di jalan as-salaf. Mereka punya perhatian terhadap ilmu. Sangat menghormati ilmu. Karena itulah mereka juga sangat menghormati para ulama. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ulama waratsatul anbiya." Para ulama itu pewaris para nabi. Para ulama pewarisnya para nabi. Dan di dalam musnad Imam Ahmad dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, "Laisa minna man lam yarham saghirana wa la yahtarim kabirana wa la ya'rif li alimina haqqahu." Bukan dari kami orang yang tidak merahmati yang kecil di tengah kami, dan bukan dari kami orang yang tidak menghormati orang tuanya yang besar di tengah mereka, dan bukan dari kami orang yang tidak mengenal hak orang yang berilmu di tengah mereka. Iya. Karena itu menghormati para ulama ini dari prinsip pokok jalannya para as-salaf. Iya. Karena itu dari sini kita sudah bisa membedakan. Ya, ciri-cirinya jelas. Jadi kalau ada yang menyibukkan manusia dengan urusan-urusan, yaitu keluar dari ilmu, masuk dalam perkara-perkara yang menyibukkan manusia dari ilmu, apalagi bukan bidangnya dan bukan wewenangnya berbicara di situ, ini keluar dari jalan as-salaf. Keluar dari jalan as-salaf. Ya. Seperti sebagian manusia sekarang di masa seperti ini, ada juga yang sembarangan saja berbicara, masukkan manusia ke dalam perkara-perkara yang bukan urusannya. Ya, harusnya kejadian yang menimpa saudara-saudara kita di Rohingya itu semuanya kita berdoa yang baik untuk mereka. Ya. Itu yang paling kita miliki. Yang paling kita miliki. Seorang mendoakannya di dalam sholatnya, di dalam doanya, di sholat malamnya, di sujudnya. Dia doakan untuk saudaranya. Dia doakan untuk saudaranya. Bukan dia masuk ke dalam hal-hal yang bukan wewenangnya di situ. Dia jadikan masalah sebagai bahan untuk mencela pemerintah. Masuk ke dalam hal sebagian kelompok menyuruh untuk melakukan kunut nazilah. Apa hubungannya dia dengan kunut nazilah? Itu wewenang penguasa. Kunut nazilah itu dari wewenangnya pemerintah. Kalau pemerintah yang menyuruh melakukan kunut nazilah, imam-imam masjid melakukannya. Di masa Nabi itu masjid-masjidnya para sahabat ada, di kampung-kampungnya itu ada masjid-masjid. Ketika terjadi nazilah, itu enggak ada yang kunut di masjidnya masing-masing. Itu hanya ada di dalam riwayat Nabi yang memimpin kunut para sahabatnya. Nabi, pimpinan negara. Ini harus dipahami ya, dari jalan para as-salaf dalam hal ini. Karena itu menyibukkan manusia pada hal yang keluar dari jarul ilmi, ini adalah perkara yang berbahaya. Apalagi memasukkan orang-orang ke masalah politik. Ya. Dakwah salafi itu tidak ada urusannya dengan politik. Yang ingin berkuasa, dia berkuasa. Yang ingin meraih kursi, dia raih kursi. Tidak ada di kalangan orang yang mengenal dakwah salaf punya ketamakan terhadap kursi dan dunia. Orang yang mengenal jalan as-salaf. Kecintaan mereka adalah ilmu. Mengajarkan ilmu. Mempelajari ilmu. Dan bagaimana umat itu mengenal ilmu. Itu kecintaan mereka. Karena ilmu ini lebih baik daripada dunia dan segala isinya. Dan lebih baik daripada segala kekuasaan yang ada di atas muka bumi. Kekuasaan ilmu. Karena itu sultan di dalam Al-Quran, kata sultan di dalam Al-Quran itu tidak dibahasakan, tidak ditafsirkan oleh para ulama ahli tafsir kecuali dengan mana ilmu, hujjah dan argumen. Tidak ditafsirkan dengan kerajaan, kekuasaan, tidak ditafsirkan dengan itu. Ya. Dan dia adalah kekuatan yang sangat kuat, lebih kuat dari kekuatan apa? Kekuatan pedang dan tombak. Maka ini kesibukannya orang-orang yang berada di atas jalan as-salam, sibuk dengan ilmu. Karena itu sekali lagi, siapa yang memasuk-masukkan urusan dakwah salafin, dia mengaku dirinya mengajak kepada sunnah, terus dia ikutkan manusia ke urusan-urusan politik, ini tidak kenal dari sunnah. Tidak kenal daripada apa? Jalan as-salaf. Iya. Tidak kenal dari jalan as-salaf rahmatullahi alaihim jami'an. Saya beri satu contoh kasus ya. Bagaimana seorang jatuh di dalam kesalahan, masuk dalam pelanggaran-pelanggaran, dia tidak ketahui. Ya. Ini sebagian orang yang kadang dianggap juga menyuruh kepada sunnah. Bisa jatuh dalam kesalahan yang seperti ini, apalagi yang lainnya. Ya. Pernah ada kasus ya, salah seorang hakim agung kena kasus, ditangkap oleh KPK. Ya. Tangkap oleh KPK. Ini karena hakim ini dianggap orang yang sudah mulai ngaji sunnah. Ya, sudah mulai kenal sunnah. Akhirnya ada orang-orang yang membela dengan tulisan-tulisan. Ya, yang kami kenal tentang dia itu, dia adalah begini, diceritakan kebaikannya, bagus. Ya. Kita semua sepakat, berbaik sangka kepada saudara, kita sepakat. Jelas ya? Kita sepakat. Ada lagi yang berkata dia ini dizalimi. Ya. Dizalimi. Ini bahasa lebih parah ya, dizalimi. Nah, ini sudah jatuh di dalam tiga pelanggaran besar. Saya tunjukkan pelanggarannya supaya kita kenal orang-orang yang dekat-dekat politik itu enggak bagus. Urusan kenal sunnah dekat politik bagaimana caranya? Kesalahan pertama. Ini urusan seorang ditangkap KPK itu urusan negara. Itu urusan pemerintahan, urusannya di peradilan. Urusannya di peradilan. Iya. Dan sepakat para ulama bahwa hal yang seperti ini yang perlu ke mahkamah itu diselesaikannya di pengadilan. Dia sudah melanggar kesepakatan yang pertama di tengah para ulama. Yang kedua, sekarang begitu kasus ada penangkapan ditangkap langsung dia berkomentar. Yang saya tahu begini, yang saya tahu begitu. Ini namanya dia langsung menjadi hakim. Masya Allah, tiba-tiba ada hakim tidak resmi begitu. Di mana ada dalam dakwah salafiyah seorang itu menjadi hakim. Ya. Kita mengingkari di mana-mana orang yang menghakim sendiri. Itu dari dalam syariat kita menghakim sendiri. Orang yang kedapatan berzina, mencuri, ya, meminum khamar, itu enggak ada yang boleh langsung eksekusi, harus dia bawa ke pengadilan. Harus dia bawa ke pengadilan. Nanti di pengadilan terjadi pembuktian, ada proses. Mencuri, tuduhan mencuri. Mana saksinya? Diperiksa saksinya dulu. Ini saksi bisa bersaksi atau tidak? Dilihat persaksiannya. Setelah saksi diterima, dijatuhkan hukumnya sesuai dengan hukum syariat dalam hal tersebut. Nah, itu proses pengadilan. Kalau tidak, terjadi seperti sekarang ini. Baru di tengah raya mencuri. Curi HP, sudah dikejar, babak belur, ada yang dibakar. Mati. Na'udzubillah. Ini semuanya karena tidak kenal hukum syariat dalam hal ini. Pernah terjadi di masa Umar bin Khattab. Ya. Satu orang di sana dibunuh oleh beberapa orang. Maka qadhi di sana tulis surat kepada Umar, tanya bagaimana hukumnya. Satu orang, tapi dia dibunuh oleh beberapa orang. Beberapa orang ini gimana? Dibunuh semua atau bagaimana? Kata Umar, demi Allah, dia kata seluruh penduduk sana bersyirikat dalam menumpahkan darah orang ini, saya akan bunuh mereka semuanya. Saya akan bunuh mereka semuanya. Ini pencuri. Pencuri itu paling besar hukumannya, dia dipotong tangannya. Kok bisa melayang nyawanya sampai dibakar? Ya. Ini adalah hukum syariat, orang-orang yang bakarnya harusnya semuanya dijatuhkan hukum mati, bukan di penjara saja. Keterlaluan. Bergampangan dengan darah orang. Ini akibat main hakim sendiri, keluar dari prinsip-prinsip apa? Syariat. Ini sama tiba-tiba komentar, oh ini kami tahu bagus, dia ini zalimi. Masya Allah, tiba-tiba muncul hakim-hakim baru. Ini dari mana prinsip salaf seperti itu? Tidak dikenal. Di dalam ilmu peradilan, Ini saya beri pembahasan di qadha, ilmu peradilan ya. Seorang hakim itu tidak boleh memberikan keputusan dengan pengetahuannya sendiri. Saya misalnya, saya hakim ya, ada tetangga saya, kawan main saya dari kecil. Saya kenal anak ini sangat baik, jujur, dan orang yang sangat baik, sangat solid. Tiba-tiba ada yang menuduh dia mencuri ayam, misalnya. Atau ada dia menuduh dia, dia ini mencuri jumlah yang besar di bawah pengadilan. Apa yang harus saya lakukan? Tidak boleh saya berkata, oh, saya kenal orang ini, tidak mungkin dia mencuri. Nah, itu bukan hakim namanya. Itu kawan, bukan hakim. Ya. Kalau hakim itu, siapa yang menuduh? Diatangkan, menuduh. Harus dicatat. Yang menuduh ini, ketika dia sudah tercatat sebagai penuduh, itu ada konsekuensinya untuk dia. Yang menuduh. Karena itu harus dicatat. Kamu menuduh, dicatat. Sudah itu, ada konsekuensi. Kalau tidak benar tuduhannya, ada konsekuensi. Kembali ke dia. Hati-hati di peradilan. Bawakan saksi. Diperiksa semua saksi, berdasarkan itu dia putuskan orang ini. Bukan berdasarkan apa yang saya ketahui. Tidak boleh saya menghukumi dengan apa? Pengetahuan saya. Itu sudah kesalahan yang kedua. Karena itu para ulama sepakat, hakim tidak boleh menghukumi dengan pengetahuannya sendiri. Itu disepakati di hukum peradilan. Yang ketiga dari kesepakatan ulama, dan ini di pembahasan akidah. Kalau dia berkata si fulan ini telah dizalimi, artinya pemerintah itu zalim. Kita akan terangkan dari prinsip ahli sunnah wal jamaah. Ahli sunnah itu mereka adalah orang yang taat kepada pemerintah muslim, bersabar terhadap kezaliman dan kesewenang-wenangan mereka oleh itu terjadi. Itu salah satu prinsip dasar ahli sunnah dan jalannya para as-salaf. Ini tiga pelanggaran besar. Kenapa terjadi? Karena dia masuk ke bidang yang bukan bidangnya. Masuk ke bidang yang bukan bidangnya. Dekat-dekat ke politik ini hal yang tidak bagus. Iya. Adalah hal yang tidak baik. Jadi ini beberapa prinsip terkait dengan ilmu. Kemudian dari jalan para salaf rahimahumullah ta'ala, prinsip dasar mereka. Mereka itu semangat di dalam menerapkan ilmu yang mereka pelajari. Semangat di dalam mengamalkannya. Beramal dengan sunnah, dengan Al-Quran dan sunnah. Mengikuti jalan as-salaf. Iya. Mengikuti jalan as-salaf. Karena itu terlihat sekali. Bagaimana semangatnya para ulama dari dahulu hingga hari ini. Di dalam menjalankan sunnah Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam. Sebab di dalam mengamalkan sunnah itu. Terdapat berbagai kebaikan. Pertama dia melaksanakan perintah Allah dan Rasulnya. Dia telah meraih ridha Allah dan Rasulnya. Dia telah tunduk terhadap perintah Allah dan Rasulnya. Dengan menghidupkan syariat itu, mengamalkannya, dia telah menghidupkan syariat. Menghidupkan dari sunnah. Allah subhanahu wa ta'ala firman, walau annahum fa'alum fa'alu ma yu'aduna bihi, lakana khairan lahum wa asyadda tathbita, wa idhan la'atainakum min ladunna ajran azimah, walahadainakum siratan mustaqimah. Andai kata mereka itu, melaksanakan apa yang mereka diperintah dengannya, beramal dengan apa yang diperintah, perhatikan kebaikannya. Lakana khairan lahum, itu yang terbaik untuk mereka. Wa asyadda tathbita, itu yang paling mengukuhkan kedudukan mereka. Dan kalau sudah seperti itu, kami akan berikan kepada mereka pahala yang sangat besar, dan kami akan beri hidayah kepada mereka menuju kepada jalan yang lurus. Ya. Karena itu para ulama prinsipnya, kalau dia mau bertambah ilmu, dia amalkan ilmu yang dia kerjakan. Maka dia akan dimudahkan lagi mendapatkan ilmu yang lain. Karena itu sebagian as-salaf berkata, man amila bima alim, allamahullahu ilma ma lam ya'lam. Siapa yang beramal dengan ilmu yang dia telah ketahui, maka Allah akan mengajarkan kepadanya ilmu yang sebelumnya tidak dia ketahui. Iya. Dan perhatikan bagaimana semangat para as-salaf. Mereka itu kalau beramal, lakukan sebuah amalan, hal yang sunnah misalnya, dia kerjakan, dia berusaha menjaganya, tidak pernah dia tinggalkan. Dalam hadis Abu Hurairah riwayat Bukhari dan Muslim, Nabi berwasiat kepada Abu Hurairah tiga hal. Berwasiat kepada Abu Hurairah tiga hal. Tidak pernah ditinggalkan oleh Abu Hurairah. Tiga hal ini. Abdullah ibn Umar radhiyallahu anhuma. Iya. Dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim, beliau pernah mimpi sebuah mimpi. Seakan-akan beliau dibawa ke neraka. Ya, oleh malaikat. Tapi di tengah jalan, ya. neraka itu dilipat kayak digulung. Kemudian datang malaikat lain berkata, kamu tidak perlu takut, tidak perlu takut. Maka ketika diceritakan mimpi ini kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, maka Nabi berkata, ni'mar rajul Abdullah law kana yusalli minal layl. Sebaik-baik orang Abdullah, Abdullah bin Umar, kalau dia sholat di malam hari. Maka kata Salim anaknya, fakana Abdullahi la yanamu illa qalilan. Maka Abdullah bin Umar setelah itu tidak pernah tidur di malam hari kecuali sedikit. Begitu dapat sunnah langsung diamalkan. Iya. Di dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim, kisah Fatimah radhiyallahu taala anha datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam minta pembantu, mengeluhkan bagaimana pekerjaan rumah tangga, ya, tangannya melepuh dan sebagainya. Minta membantu, tapi datang ke rumah Nabi, Nabi tidak ada waktu itu. Disampaikanlah kepada istrinya yang ada di rumah, maka malam harinya Nabi datang ke rumah Fatimah. Dan Fatimah sudah berada di pembaringannya bersama Ali bin Abi Thalib. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajari mereka berdua, "Inginkah kalian aku ajari yang lebih baik daripada itu? Daripada pembantu?" Sebelum tidur kalian baca subhanallah 33 kali, alhamdulillah 33 kali, Allahu akbar 34 kali. Kata Ali bin Abi Thalib, "Fama taraktuhu mundu sami'tuhu min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam." Kata Ali bin Abi Thalib, "Saya tidak pernah meninggalkan itu. Saya tidak pernah meninggalkan ini semenjak saya mendengarnya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam." Ya. Ada yang bertanya, "Wahai Ali, tidak kamu tinggalkan sampai di perang Siffin?" Ini peperangan nih. Kata Ali, "Tidak pula di malam Siffin saya tinggalkan." Tetap dia baca. Ya. Dan ada sebuah kisah yang subhanallah ya, menakjubkan. Yang harusnya dicatat ya. Di dalam Sahih Muslim dari hadis Ummu Habibah. Karena ini hadis yang apa namanya? Bagus untuk dihafal. Saya bacakan dengan sanad riwayat saya kepada Imam Muslim rahimahullahu taala. Ya, mengabarkan kepada kami Syekhuna Al-Mu'ammar Abdul Aziz Abdullah ibn Abdul Aziz ibn Aqil Al-Hanbali rahimahullahu taala ijazah. Qala akhbarana الشيخ المؤمر علي بن ناصر أبو ناسي أبو وادي إجازة قال أخبرنا محمد نذير حسين الدهلوي قال أخبرنا محمد إسحاق ابن محمد أفضل ابن أحمد الدهلوي قال أخبرنا الشيخ عبد العزيز بن أحمد ابن عبد الرحيم الدهلوي قال أخبرنا والدي قال أخبرنا أبو طاهر القراني قال أخبرنا والدي قال أخبرنا والدي قال أخبرنا سلطان بن أحمد المزاهي قال أخبرنا أحمد بن الخليل السبكي عن النجم الغيثي عن زكريا الأنصاري عن رضوان بن محمد القاهري أنه قال أخبرنا محمد بن محمد بن عبد اللطيف الرضعي قال أخبرنا عبد الرحمن بن محمد ابن عبد الحميد ابن عبد الهادي المقدسي قال أخبرنا أحمد ابن عبد الدائل ابن نعمة المقدسي قال أخبرنا محمد بن علي ابن صدقة الحراري قال أخبرنا محمد بن الفضل الفراوي قال أخبرنا عبد الغافر ابن محمد الفارسي النيسابوري قال أخبرنا محمد بن عيسى الجولودي قال أخبرنا إسحاق قال أخبرنا إبراهيم ابن محمد بن سفيان النيسابوري قال أخبرنا أبو الحسين مسلم ابن الحجاج ابن الحسين القشيري النيسابوري. Sampai sini sudah kenal ya. Nah, ini Imam Muslim. Ya. Antara saya dan Imam Muslim 21 orang. Baru sampai kepada Imam Muslim. Imam Muslim berkata di dalam sahihnya, حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير قال حدثنا أبو خالد يعني سليمان بن حيان عن داود بن أبي هند عن داود بن أبي هند عن النعمان بن سالم عن عمرو بن عوس قال حدثني عنبسة بن أبي سفيان وكان في مرضه الذي مات فيه بحديث يتسار إليه قال سمعت أم حبيبة رضي الله عنها تقول Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, man shalla sintan man shallat 12 raka'atan fi yawmin wa lailatin buniya lahu bihinna baitun fil jannah. Qalat Ummu Habibah, wa ma taraktuhunna mundu sami'tuhunna min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Wa qala Ambasa, fa ma taraktuhunna mundu sami'tuhunna min Ummu Habibah. وقال عمرو ابن أوس فما تركتهن منذ سمعتهن من أنبسة. وقال النعمان ابن سالم فما تركتهن منذ سمعتهن من عمرو بن أوس. Ini hadits menakjubkan ya. Jadi Imam Muslim bacakannya dengan sanadnya tadi. Saya tidak perlu terjemahkan sanadnya. Jadi beliau bawakan sanadnya kepada An-Nu'man bin Salim. Nu'man bin Salim meriwayatkan dari Amr bin Aus. Amr bin Aus meriwayatkan dari seorang yang bernama Ambasa bin Abi Sufyan. Ambasa menyampaikan hadis ini, kata Amr bin Aus, Ambasa menceritakan kepadaku dan dia di tengah sakit, yang di sakit itu dia meninggal. Ini menunjukkan keseriusan para salaf mengajarkan ilmu. Datang orang yang berkunjung satu orang, dia sampaikan, saya pernah dapat hadis begini. Satu orang padahal. Tak mesti dia duduk depan banyak orang dia sampaikan faedah. Satu orang dari manusia dia kasih faedah luar biasa. Itu dari semangat. Itu dari jalan para salaf. Semangat ilmu untuk manusia. Semangat kebaikan. Semangat hidayah untuk manusia. Maka Ambasa berkata, di sakitnya yang dia meninggal di situ, menceritakan sebuah hadis dan dia sangat bergembira dengan hadis itu. Apa hadisnya? Beliau berkata, saya mendengar Ummu Habibah, salah seorang sahabiah yang mulia, dia berkata, saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, siapa yang salat 12 rakaat dalam sehari dan semalam, 12 rakaat rawatib ini ya. Tahu 12 rakaat rawatib ya? 4 rakaat sebelum duhur, 2 rakaat setelah duhur, 2 rakaat setelah maghrib, 2 rakaat setelah isya, 2 rakaat sebelum subuh. Berapa semua ya? 12. Siapa yang salat 12 rakaat dalam sehari dan semalam, maka Allah akan bangunkan untuknya sebuah rumah di surga. Ummu Habibah berkata, saya tidak pernah meninggalkan 12 rakaat ini semenjak saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengucapkannya. Amba saya meriwayatkan dari Ummu Habibah berkata, saya tidak pernah meninggalkan 12 rakaat ini semenjak saya mendengarkannya dari Ummu Habibah. Aus berkata, Saya tidak pernah meninggalkan 12 rakaat ini semenjak saya mendengarkannya dari Ambasa. An-Nu'man bin Salim berkata, saya tidak pernah meninggalkan 12 rakaat ini semenjak saya mendengarnya dari siapa? Amr bin Aus. Itulah para as-salaf. Potret bagaimana mereka apa? Beramal dengan ilmu. Ini contoh ya, amalan pada hal yang disunnahkan. Kira-kira bagaimana dengan hal yang apa? Pada hal yang diwajibkan. Karena itu dari jalan mereka adalah semangat di dalam menerapkan amalan ya syar'i. Kemudian di antara jalan mereka juga, jalan as-salaf adalah berdakwah di jalan Allah Subhanahu wa taala di atas basirah. Dakwahnya itu dengan ilmu. Ya. Mereka memulai dari yang paling penting di dalam dakwah. Dan yang paling penting di dalam dakwah itu adalah dakwah kepada tauhid. Itu adalah jalannya para nabi dan para rasul dalam berdakwah. Semua nabi dan rasul seperti itu. Wa laqad ba'atna fi kulli ummatin rasula an i'budullaha wajtanibut taghut. Sungguh kami telah mengutus pada setiap umat seorang rasul agar supaya dia menyampaikan kepada umatnya, hendaknya kalian beribadah kepada Allah saja dan jauhi taghut, jauhi segala sesuatu yang diibadahi selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu adalah dakwah para nabi dan para rasul. Memulai dengan tauhid. Dan dakwah para nabi dan para rasul memulai dari yang paling penting, kemudian yang penting setelahnya. Dia lihat apa yang penting setelahnya. Setelah tauhid, dari rukun-rukun Islam, kewajiban-kewajiban. Ada yang fardu ain, ada yang fardu kifayah, kemudian turun dari sunnah-sunnahnya. Tapi mereka di dalam dakwah, mereka mengagungkan seluruh simbol syariat. Seluruh agama mereka agungkan. Dari manhaj as-salaf, tidak ada perkara yang mereka sepelekan dari perkara agama ini. Semuanya mereka dakwakan. tapi ada prioritasnya. Ada prioritasnya. Ya, karena itu kalau ada yang mengaku dirinya di atas jalan as-salaf, ya, kemudian tidak terlihat perhatiannya terhadap akidah dalam mengajarkannya, nah ini cuma pengakuan saja. Cuma pengakuan. Dan ini banyak kita sayangkan ya. Kadang ada orang-orang yang diharapkan bisa mengajarkan akidah yang baik kepada umat dengan hal yang lebih banyak. Ini tema pembahasannya. Umumnya masalah rumah tangga, masalah ibu-ibu, bagaimana menjadi suami yang saleh, istri yang salihah. Ini pembahasan bagus ya. Cuman ingat ada prioritas. Ada prioritas. Dan itu harus kelihatan di dakwanya seorang dai. Perhatian dia terhadap akidah. Dalam mempelajarinya, di dalam mengamalkannya, di dalam meyakininya, di dalam mengajarkannya kepada manusia, di dalam mendakwakannya. Dan itu ciri seorang salafi. Ciri orang yang mengikuti jejak para salaf. Rahmatullahi alaihim. Iya. Nah, ini diantara ciri mereka. Dakwah ala basirah. Demikian pula kalau misalnya ada yang dakwanya, dia tidak mulai dengan tauhid, tidak perhatikan dengan tauhid. Sibuknya urusan sholat saja. Bagaimana mengajak manusia sholat? Ya. Seakan-akan yang paling penting sholat. Ya. Yang paling banyak dia urus fadail amal, keutamaan amalan. Ya. Ini hal-hal yang bagus, sholat, keutamaan amalan bagus. Tapi ingat ada prioritas. Apalagi kalau yang prioritas ini ditelantarkan. Mengajak sholat tapi jatuh di dalam kesyirikan. Berucap dari kalimat-kalimat kekufuran. Dan seorang da'i itu berdakwah dengan ilmu. Tidak boleh dengan kejahilan. Tidak ada dakwah itu dengan semangat belaka. Haram seseorang itu mengajak siapapun tanpa ilmu. Dalam Al-Quran Allah berfirman, وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٍ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادِ كُلُّ أُولَٰئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُولًا. Jangan kalian berhenti di atas sesuatu yang kalian tidak punya ilmu tentangnya. Sungguhnya pendengaran, penglihatan dan mata hati, semuanya akan dimintai pertanggungjawaban. Iya. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ballighu anni walau ayat." Sampaikan dariku walaupun satu ayat. Ini hadis Abdullah bin Amr riwayat Al-Bukhari. Sampaikan dariku. Jadi ini penyampai. Iya. Orang yang menyampaikan itu bagaimana? Pertama dia tahu dulu apa yang mau disampaikan, ya kan? Baru dia bisa menyampaikan. Kalau begitu dia harus hafal. Atau dia baca dari sumber yang benar. Ya. Terus dia penyampai saja. Bukan kasih tambahan dari kantongnya. Jelas ya? Ini masuk ceramah di sini sudah keliling dunia, sedikit-sedikit singgung Amerika. Setelah itu singgung Rusia, setelah itu singgung sana. Tanpa ilmu masuk dalam berbicara. Seorang balighu sampaikan, anni, kata Nabi, dariku. Dia harusnya pastikan dari Nabi. Jangan baca hadit-hadit palsu, hadit-hadit lemah. Iya. Apalagi baca buku-buku terkait dengan fadhail amal. Ini buku-buku fadhail amal ini letak banyak hadit-hadit lemah. Iya. Di fadhail amal. Karena itu orang hendaknya membaca dari buku yang benar. Supaya jangan masuk dia di dalam kategori orang yang berdusta atas nama Nabi. Karena Nabi bersabda, Man kadiba alaiya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar. Siapa yang berdusta terhadapku dengan sengaja, maka hendaknya dia siapkan tempat duduknya di dalam neraka. Baik. Saya sudah singgung tadi ya, dari pokok ahli sunnah, perhatian dengan akidah. Dalam berilmu, beramal, dan di dalam meyakininya. Ini selalu saya ulang ya, karena itu ciri terlihat pada seorang yang mengikuti jalan as-salaf. Dan dari prinsip pokok ahli sunnah wal jamaah, mereka perhatian dengan sunnah Nabi. Perhatian dengan sunnah. Karena itu mereka bacakan buku-buku sunnah. Mereka baca Sahih Al-Bukhari, Sahih Muslim. Dan seterusnya dari Sunanul Arba, dari Al-Masanid, As-Sunan. Dan mereka baca dari buku-buku Al-Athar, ya, dari Al-Ma'ajib, Al-Masanid, dan selainnya. Dari buku-buku yang memuat tentang sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam punya perhatian dengan hal tersebut. Karena itu ahli sunnah, orang yang mengikuti jalan as-salaf, mereka menghargai para ulama'nya. Salafi itu orang yang paling banyak berselawat atas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Coba bayangkan ya, sudah berapa hadis saya sebutkan di majelis ini. Setiap kali saya bacakan hadis dari Rasulullah, pasti ada saya sebut apa di belakangnya? Sallallahu alaihi wasallam. Itu selawat atau bukan? Selawat. Antum yang hadir, kalau mendengar saya baca sallallahu alaihi wasallam, apa kewajibannya? Baca selawat juga. Ya. Jadi lucu kalau ada yang berkata salafi tidak suka selawat. Ini tidak tahu dari mana ceritanya. Ya. Jelas ya? Baik. Jadi mereka yang paling mengagungkan Rasulullah, paling banyak berselawat terhadap Nabi, menjaga sunnah Nabi, membela hadits Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau ada yang memasukkan hadits palsu, itu paling depan tuh ahli hadits. Dari ahli sunnah dari dahulu hingga hari ini. Iya. Jadi jangan macam-macam, ada yang bikin hadits palsu. Iya. Enggak mungkin di tengah umat ini kosong dari para ulama yang membeberkan akan kepalsuannya. Itu enggak mungkin. Ini ilmu selalu terjaga. Allah berfirman, "Inna nahnu nazzalna adz-dzikra wa inna lahu lahafidzun." Sungguhnya kami menurunkan Al-Quran, kami yang akan menjaganya. Selalu dijaga oleh Allah. Akan dihidupkan orang-orang yang menjaganya. Memelihara dari sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini. Iya. Baik. Jadi seorang semangat di dalam mengamalkan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, di dalam mempelajarinya. Di dalam mempelajarinya. Selain daripada itu, dia mengambil dari ilmu-ilmu yang dengannya dia bisa memahami Al-Quran dan Sunnah. Dia belajar dari ilmu bahasa Arab. Iya. Terus Al-Quran itu ada tafsirnya. Dia belajar dari ilmu tafsir. Untuk masuk tafsir perlu berbagai ilmu. Itu ada ulumul Quran namanya. Iya. Dia belajar hadith, ada syarah-syarahnya. Dia baca buku syuruhat. Ada hal yang dia tidak mengerti dari kalimat dalam hadith, ada gharaibul hadith. Ada ulumul hadith, ilmu-ilmu yang berkhidmat bagaimana memahami hadith Rasulullah. Memeriksa riwayatnya, secara riwayat maupun dirayah. Nah itu semuanya dipelajari di jalan. Orang-orang yang belajar dan mengenal jalan as-salaf. Karena mereka punya perhatian terhadap ilmu, itu yang mereka pelihara. Itu warisan para nabi. Warisan Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Itu yang dijaga. Itu lebih baik daripada dunia dan segala isinya. Lebih baik daripada apa? Dunia dan segala isinya. Baik. Kemudian dari prinsip dasar ahli sunnah, mereka punya keterikatan yang kuat dengan para ulama umat. Ya. Kelihatan sekali penghormatannya dengan ulama, dekat dengan mereka, punya hubungan dengan para ulama. Ya. Tapi ingat ya, ulama dalam definisinya yang benar. Ya. Ulama yang sebenarnya. Sekarang ini banyak sekali ulama dalam definisi kita di Indonesia ini. Yang demo-demo ulama. Ya. Apa ceritanya orang teriak-teriak di jalan jadi ulama? Kalau mau menasihati pemerintah, ulama itu tidak seperti itu caranya. Kalau dia ulama punya ilmu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man kana indahu nasihatun lidhi sultan, fala yubdiha alaniya, wal ya'khudh bi yadihi, wal yansahhu sirra, fa in qabila minhu fadak wa illa faqad addama alaihi." Siapa yang punya nasihat kepada pemerintah, jangan dia sampaikan terang-terangan. Itu sabda Nabi, bukan sabda saya. Jangan dia sampaikan terang-terangan. Dia pegang tangan pemerintah itu. Dia nasihati rahasia. Kalau diterima oleh si pemerintah, itu yang diinginkan. Tidak diterima, dia sudah tunaikan tanggung jawabnya. Dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim, Usama bin Zaid pernah ditanya, "Kenapa kamu tidak nasihati Utsman bin Affan?" Usama bin Zaid berkata, "Memang kalau saya nasihati harus lapor sama kalian." Ya. Jadi dipandangnya menasihati itu harus berteriak-teriak di sana-sini. Akhirnya mimbar-mimbar Jumat yang mulia ini itu jadi ajang mencaci maki, menghujat kehormatan para penguasa di situ. Iya. Ini fikih terbalik dalam memahami manhaj salaf. Iya, karena itu dari prinsip pokok as-salaf adalah mengagungkan pemerintah. muslim di atas ketaatan. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ini hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man akrama sultanallahi fil ard akramahullah, wa man ahana sultanallahi fil ard ahanahullah." Siapa yang memuliakan pemerintah Allah di atas muka bumi, Allah akan memuliakannya. Dan siapa yang menghinakan pemerintah Allah di atas muka bumi, Allah akan menghinakannya. Bukan begitu sifat seorang ulama. Imam Ahmad itu, lihat Imam Ahmad, seorang ulama yang dikenal, semuanya mengakui akan keimamannya. Disiksa di tiga generasi pemerintahan. Tiga generasi pemerintahan. Berganti tiga khalifah, beliau mendapatkan perlakuan yang zalim. Tapi bersamaan dengan itu beliau berkata apa? Lau anna li da'watan mustajabah ma ja'altuha illa lis-sultan. Andai kata saya memiliki doa yang pasti dikabulkan, saya tidak akan peruntukkan doa itu kecuali untuk pemerintah. Karena kalau pemerintah baik, baik seluruh rakyat. Nah, itu baru orang yang cinta untuk manusia. Dia berteriak-teriak menjelekkan penguasa, hati rakyat panas terhadapnya. Akhirnya ini ribut, ini mencari, ini mendoakan laknat, terjadi kekacauan. Dan itulah sejelek-jelek umat. Karena itu dalam hadis Nabi berkata tentang syirarun nas, manusia yang paling jelek adalah, kata beliau, wa syiraru a'immatikum, yang paling jelek di antara pemimpin kalian, man tal'anunakum wa yal'anunakum, siapa yang kalian melaknatnya, mereka juga melaknat kalian. Wa tubghidunahum wa yubghidunakum, kalian membencinya, mereka juga benci kalian. Ini kondisi yang paling jelek. Iya. Dan itu harus diperbaiki. Seorang penasihat enggak seperti itu. Dia kalau melihat kemungkaran, dia perbaiki dengan cara yang benar. Dia datangi, apalagi ya, pemerintah ada tempat-tempat untuk menyalurkan pendapat, untuk menasihati. Ada kotak pos yang sudah disiapkan. Bahkan ada nomor-nomor yang bisa dihubungi, bisa dikirim SMS. Dengan berbagai media sekarang terbuka. Apa susahnya dia menasihati? Ya. Dan tidak ada dikenal di jalan para as-salaf. Tidak di dalam syariat ini, tidak pula di syariat sebelumnya. Kalau ada yang ribut-ribut dengan penguasa yang tidak cocok, kemudian melakukan demo-demo. Tidak ada itu. Dalam syariat tidak ada. Ya. Mungkin sedolim-dolim pemerintah yang ada di belakang ini, tengah umat. Tidak ada yang sedolim Fir'aun. Pernah dapat cerita ada yang lebih dolim dari Fir'aun? Hah? Saya mau tanya, dalam Al-Quran pernah dikisahkan Nabi Musa dan Bani Israel demo Fir'aun? Itu tidak ada. Yang ada yang disebutkan di dalam Al-Quran, Fir'aun dan bala tentaranya dibinasakan. Sebab kebinasaannya, satu amalan Bani Israel yang mereka lakukan. Allah berfirman dalam Al-Quran, di surah Al-A'raf, وَأَوْرَثْنَا الْقَوْمَ الَّذِينَ كَانُوا يُسْتَضَعَفُونَ مَشَارِقَ الْأَرْضِ وَمَغَارِبَهَا الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ الْحُسْنَى عَلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ بِمَا صَبَرُوا. Kami wariskan bumi dari timur hingga baratnya, bumi yang diberkahi, kepada kaum yang tadinya tertindas di atas muka bumi. Dan telah sempurna kalimat Allah yang maha indah untuk Bani Israel, disebabkan karena kesabaran mereka. Mereka hanya punya sabar. Itu solusi. Karena itu tidak ada di dalam dakwah salaf ini. Ya. Mengajak manusia untuk melakukan apa yang disebut kudeta, atau wasilah-wasilah yang mengarah ke kudeta. Ya. Ini demo ini, itu awal wasilah yang mengarah ke kudeta. Semua orang menjadi maklum di masa ini. Sekarang negeri-negeri yang tidak usah kita jauh-jauh dari di Timur Tengah, berbagai kejadian di Mesir, di Libya, di Yaman, di Tunisia sebelumnya. Ya. Ini awalnya dari demo semuanya. Setelah itu penggulingan. Ya. Dan ini juga pernah terjadi di negeri kita. Dan kita merasakan pahitnya hingga hari ini. Maka jangan tertipu. Sabda Nabi itu selalu benar. Apa yang diucapkan oleh Rasulullah selalu benar. Dan selalu rahmat yang terbaik untuk umat. Terbaik untuk umat. Ya. Dan ini prinsip ahli sunnah, prinsip as-salaf. Perintah untuk taat kepada pemerintah muslim walaupun dia zalim. Ini diucapkan oleh seluruh imam as-salaf. Tidak ada silang pendapat. Ditegaskan oleh Abu Hanifah, Malik, Asy-Syafi'i, Ahmad, Sufyan Ats-Tsauri, Sufyan Ibnu Uyainah, Al-Bukhari dan selainnya dari para imam. Mereka bukan PNS. Bukan pegawai pemerintah. Tapi mereka mengatakan hal tersebut dianatan, itu agama yang mereka yakini. Mereka siapkan untuk berjumpa dengan Allah dengan keyakinan ini. Itulah akidah as-salaf namanya. Itu jalannya as-salaf. Dan dari ciri dakwah salafiyah ini, dakwah salafiyah ini dakwah pertengahan. Tidak dikenal di dalamnya ekstrim dan tidak dikenal di dalamnya menyepelekan. Karena itu di dalam sebuah pembahasan mereka selalu di pertengahan. Di pembahasan nama dan sifat, di pembahasan sikap terhadap sahabat, di pembahasan tentang takdir, di pembahasan tentang iman, di pembahasan apapun mereka selalu pertengahan. Karena itu mereka yang berdakwah di atas jalan as-salaf, ketika terjadi kemungkaran-kemungkaran, mereka yang paling pertama mengingkarinya. Ketika terjadi peledakan 11 September itu, nah itu masih banyak yang puji-puji. Ada sebagian orang yang sudah menganggap dirinya kenal sunnah, itu memuji. Wah, serangan gagah berani. Macam-macam dia ucapkan. Dari awal itu para ulama sudah mengingatkan bahwa itu adalah hal yang jauh dari syariat. Diterangkan sisi-sisi jauhnya perbuatannya dari syariat. Belum ada orang yang meneriakkan hal tersebut. Tiba-tiba ada yang berkata bahwa salafi teroris. Ini enggak malu. Mereka enggak melihat bahwa juhud para ulama, jasa para ulama di masa ini, tulisan-tulisan mereka yang berada di atas jalan as-salaf ini di dalam menjelaskan tentang kesesatan orang yang menyimpang, yang radikal dalam segala bentuknya, itu sangat jelas sekali. Itu yang mendominasi. Dijadikan rujukan. Dijadikan rujukan oleh manusia. Nah itu alhamdulillah, segala puji hanya untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Dan itu ciri ahlul haq. Mereka selalu pertengahan. Selalu pertengahan. Baik. Ini kalau kita berbicara tentang sifat-sifat ahli sunnah, ya banyak sekali ya. Saya, apa namanya, karena waktu membatasi kita, ya banyak hal yang sebenarnya perlu diingatkan. Ya. Tentang sifat-sifat dari ahli sunnah, diantara sifat mereka itu juga mereka bertentangan dengan bidah dan ahlul bidah dan mentahdir dari semua yang namanya ahlul bidah. Itu adalah hal yang disepakati oleh ahli sunnah dari masa ke masa. Iya, karena bahaya dari bidah itu melebihi bahaya dosa dan maksiat, melebihi bahaya dosa dan maksiat. Sebagaimana juga dari ciri ahli sunnah, ya, dari karakter dakwah mereka, mereka ini mengajak kepada akhlak yang mulia, makarimul akhlak. Karena itu di buku-buku akidah ada pembahasan tentang akhlak yang mulia, dimasukkan ke pembahasan akidah oleh para ulama karena pentingnya. Ya. Sebagaimana mereka juga menegakkan amar ma'ruf nahi munkar, dan itu ciri dakwah mereka. Amar ma'ruf nahi munkar sesuai dengan hal yang diterangkan di dalam syariat. Hal yang diterangkan di dalam syariat. Nah, ini banyak pembahasan di sini ya, saya tidak bisa menguraikan seluruhnya. Ya. Sebagaimana dari ciri dakwah as-salaf ini, dia adalah dakwah yang selalu mempertimbangkan antara masalih dan mafasid, dan mempertimbangkan awaqibul umur. Perkara-perkara yang terjadi, dampak yang dikhawatirkan terjadi di masa mendatang. Dan ini kelihatan sekali di dalam dakwah mereka, bahkan itu bagian dari fikih. Bagian dari fikih. Iya. Dan di antara prinsip mereka juga adalah, mereka adalah menjaga al-jamaah, menjaga kebersamaan umat, anti terhadap perpecahan. Orang-orang yang mengajak kepada perbaikan dan anti terhadap kerusakan. Iya. Baik. Jadi itu mungkin sebagian ya dari prinsip-prinsip kemudian simbol-simbol dan bagaimana ciri-ciri umum di tengah dakwah di jalan as-salaf ini bisa, semoga bisa dipahami dan bisa menjadi gambaran yang ringkas untuk kita semua, karena memang waktu di kesempatan ini tidak banyak untuk kita. Ya, dan ini masih ada 10 menit ya, untuk tanya jawab.